الفاتحة. Alam mulki malakut jabarut lahut jasad kolbu fuad ziri olah tuntut ruh jismani ruhani sultani kuci orang terus berjuang nembus kendiri. Tilu puluh dua tahun ngurus pesantren Nazainiyah karek ayeuna teu bijil. Ngadamelan we na tu mada teu hese. NU kusim kuring dipangnyieunkeun na dom NU supaya ulah beurat teunting ku bintang. Bintang salapana digegemol leungkul lain jadi pigaweun. Kusim kuring harita taun 2000 berapa deh 2005 2005 wa min manil anjumin nahdiyah salafiyatun khalafiyatu wa hikmah tariqatun sakpatun iktisadiyah tarbiyatun harokatun siyasah. Bangkit NU asal iya lain sekedar bintang besar simbol Nabi Muhammad, bintang empat simbol sahabat empat, bintang empat simbol imam empat. Betul itu, dalam itu, tapi rorong heapan ngahontalna. Kerja lama kiwarima jauh teh, kusimuring di deketkan itu. Kahiji perjuangkan singnya dina ngaji kitab salap. Merkadua kholap, intelektual, akademisi. Ulah jauh jeung para profesor ulah. Sebab mereka lebih ahli di dalam apa itu konsepsional. Jadi urang menyekel kitab-kitabna para akademisi nuang-nuangkeun dina konsep-konsepna. Mentak sulit maju, kadang-kadang kiai mung dibantuan. Lamun boga sarjana dititahna lain dititah. Yunus Zalul Marupi Manzilatih dina manzilahna tetapi rendah. Wah hikmah, tong ditinggalkan kemampuan hikmah. Dalam arti kemampuan doa-doa. Jangan ditinggalkan. Tinggal memperbaiki malah prakteknya. Ketika hikmat jadi ngalah duit gitu. Sebenarnya pisan hikmat malin ngalah duit. Jelema getol ibadah ke Allah, doana diijabah. Sajabat tinggal doakan dirina, ngadoakan batur. Adapun batur sarodakoh pekwae keur perjuangan. Tapi geus robah karena bisnis doa. Tapi beda deh teman. Ya, di situ aja yang harus diluruskannya. Torikot juga dibalik segala kebaikannya, pada prakteknya banyak salah praktek. Menjadi asobiah, egosentris, kelompok anu nepuk dada aing bener batur salah. Keliru lagi walaupun tarekat. Jadi tarekatnya benar tapi praktek orangnya. Sakopah budaya, kita enggak bisa lepas dari budaya. Budaya teh akhlak. Budaya Sunda lain genang, lain calung angklung, eta mah alat dakwah sebenarnya. Budaya Sunda itu apa sebenarnya? Makrifat. Mohon contoh maaf Sumedang. Ketika Sumedang membuat perda peraturan daerah oleh DPRD 113 nomor 113 tahun 2011 2010 bentar lepat tentang Sumedang puseur budaya Sunda. Karena ini munculnya dari pemerintahan, dari legislatif bersama eksekutif, ulama kurang mendukung, akhirnya pemerintah minta saya datang. Saya jelaskan apa sebenarnya budaya. Ketika sudah dijelaskan bahwa budaya Sunda mah sebenarnya adalah makrifat, baru kaget para ulama. Oh, makrifat ayeuna teh eta genang jeung goong we, kuda lumping budaya teh lain eta mah Eta mah goreng bawang, aksesoris alat dakwahnya. Kita yang dikembangkan budaya itu kan gituannya. Ma'rifatnya ditinggalkan pangsawa. Sebenarnya ma'rifat. Tapaknya. Kuat tarapa puluhan tahun. Supaya weruh sadurung winara. Bisa nganyang ke pageto. Manunggaling kaula gusti. Itu-itunya yang hilang. Aremung eta nama. Hayu kita mah genangna ngarampayakna dararaek. Jadi rek dahar goreng bawangnya unggul lah, sanguna eueuh. Mari. Ya bahasa kasarnya kira-kira gerakan kita ini bolehlah disebut heureuyan nama duplikat bureng wali sanga gitu. Dan cenah make burengnya ulah teu bureng nyebutna. Hartina fotokopi nu geus leles santai. Tina 1000 huruf teh aya 2 siki wal. Kalau enggak dikaitkan ke situ juga kita enggak punya prem, Pak. Nanti kita bikin organisasi merasa hebat nepuk dada enggak ada kaitan dengan leluhur, salah lagi. Terlalu depan bahwa kita adalah pelanjut Wali Songo. Ah, ngukur diri we. Jadi himmatun aliyah, semangat tinggi. Hibdul hurmah, menjaga kehormatan. Husnul hidmat, pelayanan yang baik. Lalu lagi nani hiji dua tilu. Ini dasar-dasar qadiriyah. Dasar-dasar pemikiran Syekh Abdul Qadir. Kenapa beliau sukses? Sukses bukan hanya marifat beliau. Dalam tata negara berhasil. Kita kan sampainya ke kita bahwa Syekh Abdul Qadir teh tukang dikir karomat begitu ngapung. Bukan, beliau ngurus negara. Sanitasi apa penyelamatan apa itu sungai-sungai di Irak agar tidak terkontaminasi oleh kotoran rumah, beliau penggeraknya. Jadi ngurus negara beliau itu. Kalau ingin tahu itu mesti punya Nahrul Qadiriyah. Nah, dari kudu mulai dari kitab ya. Saya tidak dagang kitab. Kalau mau beli sendiri silahkan ke Turki ke sana. Ah rek mesennya ke ajengan Toyudin, itu Toyudin di belakang. Saya juga melalui beliau. Jadi kita tahu Syekh Abdul Qadir adalah politikus, negarawan gitu. Ya. Ngurus manusia dalam segala urusan. Jangan sebut bahwa tasawuf kan nyahonangan dikir gitu. Komo tasawuf kan ngajebredan batur. Yo. Speaker, babat, TV, dagor. Wah, tasawuf itu jadi gitu harangannya. Mohon maaf ya, saya tidak menyinggung. Jangan sebut tasawuf itu keras, tasawuf itu apa serba dadagor lain gitu. Justru tasawuf itu pribadinya tembus pada Allah, ibadahnya bagus, pembinaannya apa itu leles jejer lihat tali. Ya figurnya enggak usah sulit-sulit. Nah, kalau figur sentral di tanah Jawa, para wali. Wali Songo kah atau wali berapa silahkan. Yang ada sekarang ya para mursyid lah. Para mursyid yang kamil mukamil ya. Ada mursyid yang mursyid biasa. Pengamal dikir tarekat tapi akhlaknya belum arif ya. Nah, sah-sah saja. Sah-sah saja. Lagi kalau bertemu dengan mursyidnya ya kamil mukamil ya. Kamil mukamil dianya sempurna, lalu dia juga mampu menyempurnakan orang lain. Warasatul anbiya yang disebutkan ulama pewaris nabi, jangan sembarangan. Kita terlalu cepat warasatul anbiya. Hadis itu hadis penugasan, bukan hadis sanjungan. Saya lihat di Indonesia hadis itu terlalu dipakai untuk sanjungan. Ketika kita datang ke satu daerah lalu ingin dihormati tempat tidurnya yang baik, makanannya. Kenapa apa harus begitu? Oh, warasatul anbiya. Saya adalah pewaris nabi, harus dihormati saya. Bukan begitu dulunya, bukan begitu. Hei, kamu tersanjung, bukan. Tugas, hei orang yang ahli ilmu, engkau pewarisku, ikuti jejakku. Kamu harus kerja keras, berjuang dan ikhlas. Kadinya tentu disyarahi dalam Dalilul Falihin yang disebutkan al ulama warasatul anbiya, empat sifat: ilman, wa amalan, wa kamalan, wa takmilan. Empat. Ilman ilmunya, wawasannya. Yang disebutkan wawasan Muhammad itu bagaimana? Wawasan Nabi Muhammad adalah Quran secara utuh. Sedangkan Al-Quran ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang kutinggalkan dalam Al-Quran. Semua pengetahuan beliau tahu gitu. Ya, supaya kenapa daya ulama di Indonesia menjadi kecil? Karena pengetahuannya terlalu sedikit. Disebut luas ilmunya oleh orang bodoh gitu. Saya berani loh mengatakan, maaf, beribu maaf, Indonesia dalam hal ilmu bila disandingkan dengan Timur Tengah, kita kaki lima, Pak. Bukan pabrik, bukan grosir, bukan toko, kaki lima, Pak. Aya katalar Quran, Pak, ngata ingku katalar Quran. Tidak diajar nusajian. Terlalu merasa bangga dengan hipidnya. Hadis, ilmu alat, sama aja. Ayo padukan. Saya sebut the man of nine dimension. The man of nine dimension. Kita bentuk zutisah, manusia-manusia sembilan dimensi. Bebekelanana ya ta'ala. Torikohnya bagaimana, sakopahnya, budayanya bagaimana. Iktisodiah ekonominya, Pak. Jangan sebut kiai tidak ekonomi. Wah, cina jangan jajan mah. Naon bisnis nak? Weh, saya mau bisnis. Santri, ya, najan can loba lah kurang lebih karek 300-an. Daharna diurus di dapur. Nah, itu sama aja dengan pengusaha restoran kan? Catering itu. Dari proporsi ada lebih 1.000-2.000 perak lah keun meuli paralon, itu bisnis itu. Wirid itu bisnis wirid. Salawat 4.444 yang jemaah rezeki bisnis. Artinya ada transaksi pertukaran tau. 40 poe puasa, waqiah 40 balik sapeuting, tambahan ku doa nu panjang, bada asar 14 bisnis. Ya. Jadi tasawuf tidak harus miskin. Bisi kabeneran encan sejahtera, sabar. Obatna sabar, bari berupaya mun geus sejahtera syukur. Tidak ada perintah bahwa tasawuf harus miskin. Orang bertasawuf ada yang masih miskin gitu, ada yang sudah sejahtera gitu lah. Yang masih miskin sabar dan berjuang, lain kieu tah kitu nya eta sa upamening kitu kudu miskin. Naon eta nu bala leunghar? Jadi goreng hate. Tapi rek aya kegiatan anahon pan barang penta. Pagujud ieu. Dioyok, dilebok. Jangan begitu, Pak. Ini sudah hikam ini. Saya sudah masuk ke hikam. Perbaikan-perbaikan pemikiran. Tasawuf di Indonesia dibontang-banting, diacak-acak, diobok-obok sehingga kesannya rajet. Pemerintah tidak tertarik dengan tasawuf. Kenapa? Sebab tasawuf ngajak karena kemiskinan. Pemerintah ingin mensejahterakan bangsa, tasawuf ingin memiskinkan bangsa. Pukuhe pagujud. Fungsi saya di situ, Pak, terus terang. Saya orang bodoh yang sedang merubah image. Mimiti dari diri pribadi heula. Mung bahwa tasawuf dianggap balangsak. Lah, kurang-kurang na. Kayak mobil lah. Urusan nganyuk yang kontan. Kan itu dimerekan iya. Ya. Rata-rata nu gaul jeung anak baroga mobil. Naon hese na beli mobil zaman ayeuna. Lah, buka duit 10 juta ge. Ngajingjing mobil asal bayarannya cing bener. Saya mah teresep ka aya unsur renten ari kredit teh heung anyuk atuh nyebutna kitu. Hargana saanu kitu, geus jadikeun hargana saanu. Atur-atur lah pikihnya. Saya mah enggak pake mobil, pajajian enggak mau. Ngapung atuh esok. Sok bismillahna anda yang tembus. sampai ada kemana-mana enggak perlu kendaraan, langsung bismillah cet nepi. Ayo kita henteu boga henteu jadi balang sakit. Ayo saya jangan ulai ai kana dunya jebret-jebret tapi perlu gitu. Susah tanya harapan jelma gitu pagujud dia. Pagujud. Ya. Ayo buktikan. Saya mah geus perlu kendaraan, punya kendaraan yang lebih pajajian apa sajadah tuh. Karena dikirnya sudah full bismillah. Seng cara Nabi Sulaiman. Ayo atuh. Kitu heseh henteu dia. Anak sabaraha kali nyoba aku anak sajadah ditingcak. Hayo tuh dahpung. Hayo sajadah ngapung teu daekeun sajadah aing mah. Cek sajadah memangna sia jelema. Careuh nyaho sia bego. Eh euy, cek urang ke sajadah era euy. Gitu ya. Hayo kembalikan kekuatan. Enggak perlu teknologi kalau tasawuf benar-benar diamalkan sampai orangnya kemartabat kun payakun. Kun minhu, kun minhu, kun minni, kun minhu, kun dari aku, kun dari Allah. Kun minka, kun minhu, kun dari anda adalah kun dari Allah. Itu yang disebutkan, manunggaling kaula gusti. Sifat Allah telah dilimpahkan menjadi sifat anda. Kemampuan Allah dilimpahkan setetes kepada anda. Ini yang harus dikejar, ini yang ditakuti Yahudi Nasrani. Kalau umat Islam bangkit lagi seperti itu, susah ngalawana. Ditembak ke pesawat, tiluhur, dibom. Bom kehanap jadi danas. Dari atasnya bom, ke bawah jadi nenas. Di Aceh terjadi dulu dengan karomah zikir. Ini harus bangkit lagi, bukan dongeng ini, harus. Anda harus bisa. Pak Jajan belum bisa, enggak apa-apa. Si tolol ini cebut aja orang tolol, orang gagal ini. Tapi gagal-gagal mengantar Anda saya. Ya, jangan puji saya orang gagal. Tapi saya lumayan menyelami lagi lautan untuk mengambil pengetahuan. Mutiara saya ambil. Oh iya benang daita. Hikam nusa bener ki oi. Wah, andalah yang maju nanti lain luhan lah balik ti dia. Hayo hayang ngomong-ngomong hikam aja jangan jajan. Daita mah sambalna sambal ngomongkeun. Tiris dia ngomongkeun. Jangan jajan pembahasan. Teu perlu kikituan. Buktikan merahmu. Buktikan merahmu. Keberanian anda, saya ingin dengar. Waduh, di Bandung aya Amar Ma'ruf Nahi Munkar bulan Ramadan. Sakabeh anu buka puasa, orang-orang yang berbuka tanpa udzur syara, rapat bibirna kabeh. Gara-gara eta tanda santri hikam. Gitu. Ini bukan dongeng, harus itu, wajib itu. Wa taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nan pidato saudara-saudara sekalian, pidato kudu salah satu amar ma'ruf pidato. Tapi ya namanya juga pidato. Siseurian meberekan tekan nyerekan batur. Ya. Jangan anggap bahwa wa min khata'il burhan, menurut ilmu mantek, di antara dalil salah, berpikir salah adalah kul dibuat juz, juz dibuat kul. Dakwah itu kul. Ngomong itu juz. Jangan sebut bahwa dakwah hanya ngomong. Dakwah yang sebenarnya adalah memperbaiki manusia. Yang lebih hebat adalah binurillah, dengan cahaya Allah. Jadi ada dakwah birruh. Yang kita dengar baru dakwah bil lisan, dakwah bil kitabah, dakwah bil hal, kan gitu ya. Itu bagus. Dakwah dengan lidah, dakwah dengan tulisan, dakwah dengan sikap, dan dakwah birruh yang harus dihidupkan lagi. Kangjeng Sunan Kalijaga, Raden Sahid, setelah diangkat murid oleh Kangjeng Sunan Bonang, dididik oleh beberapa guru mursyid, beliau uzlah, mengolah diri bertahun-tahun, kurang lebih 25 tahun beliau, riadohnya, merubah diri untuk jadi manusia gitu, melakukan perjalanan ruh menuju Allahnya 25 tahun, dibimbing oleh ahli. Untuk mendakwahi orang tuanya supaya lebih mantap lagi, tidak dengan bafe ibu-ibu. Itu pakai pidato gitu, baca Quran aja di goa. Baca Quran bismillahirrahmanirrahim. Tapi Qurannya dibarengi dengan sirrullah, dengan rahasia Allah. maka bergetarlah istana. Oh ya, ayam naon ieu, gempa naon ieu. Baca Quran sekarang bukan menimbulkan gempa getaran. Hiji kudu make sound system eho. Hau hau hau hau. Saya enggak anti, saya orang LPTK, pembina tunggal LPTK saya. Saya dewan yuri, Pak. Tapi kalau cuma begitu Qurannya. Allah Allah Allah Allah. Enggak ada yang kena. Allah Allah Allah Allah. Allah naon saya tahu ngarah mungkin kena esoran aja. Cek cek. Sekali-kali Anda ke Mesir. Kukumpul cek saya kita tembak baik rokok duitnya. Enggak ada gua nasib ya. Berangkat ke Mesir, tadi banding, masuk ke Masjid Husain. Masjid Husain. Dit Masjid Husain, sok bengong wae antum aku mah teh. Masjid Sayyidina Husain. Maaf ya, saya biasa begitu dengan santri, siapapun. Tidak bermaksud mempermalukan. Masjid Sayyidina Husain. Anda datang ke sana, Anda akan melihat tilawah Quran. Kalau Anda ke Saudi, Quran pakai mujawad, kuro, haram, haram. Naon Quran dikitu-kitu, cecelewehan. Wayo, ges duet, ges trio di urang mah. Mun sakalian, oi, paduan suara. Tong sok hareup teuing dina kasenian, sementara bobot ruhnya makin hilang. Ini saya di Kairo, ini di Masjid Sayyidina Syekh Ali, Masjid Ali. Ini salah satu masjid di Kairo, tutup sama dengan masjid di Istanbul. Begitu saya masuk hotel, pagi-pagi saya berpikir, wah, melihat masjid begitu indah, saya berpikir akan masuk. Saya ingin sholat duha di situ. Naik betul pak, dijaga ketat di bawah oleh polisi-polisi berbaju biru, CPM lah kalau di kita. Waduh, sangar ya masjid ini, masjid ijabah masalah ya. Ini bukan Syed Hussein, nanti cari lagi. Ini saja dulu, saya terangkan karena ini yang muncul. Naik ke atas. Ketika saya sampai ke dalam, kecewa 1000 bahasa. Kenapa Pak Jejen kecewa? Masjid ini seperti halnya Borobudur. Dulunya tempat ibadah, sekarang jadi taman rekreasi. Orang-orang dari Eropa, dari mana-mana kan datang ke situ. Pakai lepis. Porekel gitu, berpose di mihrab paimaran, tempat foto, itulah. Jangan sampai Indonesia ada masjid wisata seperti itu nantinya. Ini saya luar biasa, pembangunannya luar biasa, listriknya beratnya, lampunya 1 ton, 1 ton sekeliling. Temboknya kira-kira lebarnya 2 meter, tembok bisa dipakai diuk lah, dan tembok. Yang lain ada Husain, kalau masih ada. Kang Ibnu kemana Kang Ibnu? Ini operator kedua ya. Kang Ibnu operator satu. Ya nggak apa-apa nanti lah. Kalau Anda masuk Masjid Husain hari Jumat Pak, Anda akan melihat bagaimana perpaduan yang disebut qori qurro itu adalah membaca Quran dengan nada, dengan tujuan menyentuh kalbu, dikelilingi oleh ahli zikir itu. Makanya saya sarankan ke Ustadz Muammar, Ustadz, tilawah Qur'annya barengi dengan ahli zikir, disebut tim Zawqusima oleh saya buatkan. Saya kata orang-orang punya kreatif, kita bikin tim Zawqusima, satu orang baca Qur'an, kelilingi oleh orang yang zikir. Maka nanti, bacaan Al-Qur'annya bukan cuma tembus ke telinga, tembus ke kalbu. Tanpa diterjemahkan, tanpa diterangkan, berubah akhlak orang. Lumayan, untuk sekarang harus dibangkitkan ini. Ya, Anda jangan jadi korban budaya, tetapi pengendali budaya, memahami filosofi, falsafat-falsafat. Urang nyahona dong karuro cingcelowo, kita terbawa jadi tukang kikituan. Itu perlu, dan itu bersumber dari Mesir. Kenapa? Karena Mesir negara seni. Yang namanya Bayati Sobahija Jarasika Jiharka Nahawan, lagu-lagu itu mohon maaf, saya masih bertanya, nah eta teh diturunkan ku Allah melalui wahyu, melak Jibril, lagu na teh, saya kira bukan itu. Lagu itu diambil dari seni-seni Mesir. ada dengan biola, tadinya ada dengan seruling. Syarah suling dia. Nurun Nabi alal asfari. Jadilah lagu. Karena itu tidak ada bahasa Arab namanya bayati, sobah, hijaz, rasyi, kajar, kanau. Kalau ada orang di kita di tanah Jawa, di Indonesia bergerak di bidang itu, bergabunglah dengan ahli tasawuf. Supaya bukan menjadi seni kesenian, tapi menjadi seni yang terpadu dengan ruh. Hasilnya adalah jeritan histeris itu. Ketika orang mendengar Quran, Allah, Allah, Allah, Allah. Jadi orang ngalain gitu, Allah, Allah, Allah, Allah, irpa syautak. Allah, Allah, Allah, Allah, irpa syautak. Ya, jangan tersinggung. Saya dulu kori, saya. Dulu saya kori, waktu di Cibureum masih kori saya dulu. Hah, tuh kesikam dewa eta. Sakopah budaya, eksistensi ekonomi, tarbiyah pendidikan, harokah pergerakan. Tasawuf teh pergerakan anak, ayo dote di jero guha. Cicing di mah butut, make jubah rawek teh. Mamawa tas bae segede-gede nogasin. Bukan begitu tasawuf. Tasawuf cerdas, tasawuf pergerakan. Makanya saya buatkan iqomah apa? Diulang dua kali lagi. Ikatan Penggerak Qoriyah Mubarokah. Saya mohon kalau tidak keberatan, alumni Hikam angkatan manapun, yuk menjadi jaringan iqomah. Bukan organisasi lah, organisasi loba teuing, mantuan MUI lah, mantuan NU, mantuan naon organisasi geus jabreg. Iqomah, Ikatan Penggerak Qoriyah Mubarokah. Ini pengersawa kesepuhan termasuk penggerak sebanjar. 7 kecamatan digerakkan iqomah. Jadi kita punya tim di tiap masjid paling kurang 10 orang penggerak, Pak. Ya, lumayan geuning di dieu ge. Aya we bedana meusan. Henteu kieut, henteu tanpa pergerakan. Nagaleuyeung we, Gusti adan subuh aki-aki hek sepeker butut. Sepekerna teh tua dosol tahun 80-an. Tok tok tok tok tok. Nu adan aki-aki hayalas. Sholah. Bedug jebol, kokol butut. Eueuh tim, eueuh pasukan. Banser alhamdulillah boga, tapi aktifnya kan cuma kalau ada hajatan. Ada hajatan, ada acara banser siap. Oh, arudud. Parkirin nu diurusna. Mohon maaf ya. Mohon maaf. Sebenarnya pekerjaan banser gabung dengan takmirul masjid. Banser menggerakkan berjamaah subuh. Banser menggerakkan tahajud. Harusnya begitu. Pulang dari sini antum adalah muharrik. Ya. Penggerak, anda penggerak. Jangan kiai mimbar aja, ngomongnya terus. Sholat Jumat, ayuhan nasitakuloh. Bukti tebukti kumahaman FWG gue. Pokoknya saya kesingan pikir cip. Gak cukup, Pak, gak cukup. Mari kita buat ini. Menjadi gerakan internasional. Saya ambil saripati-saripati dari jemaah tabligh. Saya ambil dari para ahli tarekat. Saya gabungkan dengan pokoknya sakabeh pergerakan waya di dunia lah. Karena diramu. Ya, karedok lah. Karedok. Tapi enak, Pak. Diterima oleh pemerintah. Tidak dicurigai. Tidak dicurigai. Tidak bisa disalahkan. Sebab saya syar'i prosedural. Cocok jeung aturan Quran Sunnah. Cocok jeung undang-undang negara. Ramu Kadijah. Mudah-mudahan. Amin. Karena itu mohon maaf. Bapak jangan takut mendaftarkan diri di sini. Bukan untuk dipinta uang. Mung daftar reka asin dipinta uang miftah. Uang nahaun sebetulnya mentana nahaun. Perlu nomor HP anda untuk hubungan nanti. Yuk urang ngariung di Garut. Urang ngariung di Bandung. Bagaimana iqomah Jawa Barat, bagaimana iqomah Jawa Tengah, Jawa Timur. Hirup teu gerakan masjidna. Ya, saya mohon semuanya tertulis mendaftarkan diri nama Bapak. Bukan untuk dipolitisir, dijual untuk dagang jadi anggota DPR, bukan. Tapi untuk hubungan jaringan kita. Tah, coba Kang Ali berdiri sedikit. Coba ngomong 2 menit kepada beliau-beliau. Gerakan iqomah di desa. Giri Mulia, jawab bicara sama mereka, malikan itu. Hayo ngomong, 1 menit 2 menit hadirin gitu. Di desa saya sedang hukumah welah ngomong. Gitu. Jadi karya-karya nyata lain pidato wae geus. Geus 700 tahun Islam di dieu hayo pidato ya hayo. Olok wuduk. Wuduk deui ngawuduk deui gerakanana mana itu. Diajak ngagerakeun pa jadi penggerak. Oh, eta murunan nasabil birri wa tansauna anfusakum. Boborong ngajak batur abdi kitu bener. Gitu. Iblis disebutna setan. Lain ngambek kita lain ngambek. Dina diri orang dipermainkan wae setan gitu. Dalam rangka kedua, dalam rangka mau ngegerakkan, berkedok lagi pakai dalil gitu deh. Ilmunya bukan jadi pendorong, tapi jadi penghalang gitu. Itu yang disebutkan al ilmu hijab. Ilmu sering menjadi penghalang. Ketika kita berkedok dengan ilmu, padahal di jero nama iblis, ker sesumputan di jero. Digelakkan letahna ajengan. Kenapa belum digerakkan di desa Anda? Oh, wa'budullah mukhlisin. Ibadah itu harus isi ikhlas. Ikhlas. Ilmu polisi pakai. Dipaksa, terpaksa, biasa. Coba ngomong. Ibadah mau kudu dipaksa. Lihat dalam Fathul Muin. Geus dewasa, geus balig teu salat wae, podaran. Aduh euy, mun pek nagara lain nagara kieu genah tah moal poe nyolatkeun mayit mah. Cang mun aya. Korupsi melanggar Pancasila tidak? Melanggar. Tangkap? Adili? Hukum? Koruptor, hukum melanggar Pancasila. Pembunuh melanggar Pancasila? Sila yang keberapa? Pri kemanusiaan bisa. Yang kedua. Tangkap? Adili? Hukum? Karena melanggar Pancasila. Wah, hebat. Merebut hak orang lain. Tangkap? Adili? Hukum? Bagus. Memperkosa. Kalau diadukan, jadi adukan pada bokeh. Di Indonesia mah, kalau diadukan, deliknya delik aduan. Tangkap, adili, hukum, tidak sholat, melanggar Pancasila tidak? Sila yang mana? Tangkap, entah. Adili, wow, tukang nangkep nangkep teh sholat. Hukum mana hukum? Ya lemah di penjara 3 tahun karena tidak sholat. Beginilah Indonesia. Karena pemerintah cara berpikirnya seperti itu, tong disesalahkan, biarlah. Yang disebutkan walau abdan habasyan. Kalau menurut saya secara prinsip ini secara abdan habasyan, kenelah jelema kitu ge ngarurus jadi pemerintahan, maka yang harus bergerak kita. Organisasi swasta. Kalau kayak film India, si PJ yang bergerak. Polisi bekerja sama dengan mafia, maka si PJ yang bergerak. Siap? Siap. Diajak jihad mah Bani Israil tawallau, tawallau. Beginilah, ini bukan orang hikam ini. Baru ngaji hikam. Orang hikam itu berani. Bertanggung jawab, lunak, luwes. Bedakan antara keras dengan tegas. Ai keras mah goreng biwir. Tegas hukum tapi penyampaian baik. Janten kieu pangersa saleresna, upami pemerintah teu ngagerakeun ibadah, eta teh lepat pangersa cek urang kabupati. Itu tegas tapi bahasanya enak. Dok yuk, naon pamana tak itu patut gua blok tolol sontol ayo tong gitu. Hasilnya hanya teriak. Sampaikan dengan bahasa yang baik. Orang hikam. Amin. Bagaimana Al-Mukarram? Ajengan Samsu di Curug Gemar. Pergerakan. Silakan berdiri, Pak. Ini orang-orang ikomah nih. Kaditu A. Nyariosing tarik A. Kedahna ayam mic langsung. Ayah wae karenjetna ayah, henteu jumud. Tidak kaku ngadagoan si matupang siang malam tunggu panggilan, dionang karek ngomong, dionang karek datang. Nabi dulu enggak pernah diundang, datang aja. Ketoib datang, ke sana datang, ke sini diterima, ke sono ditolak, biasa itu. Kita diem. Nah, itu aya nu ngeuleum jadi abdi teh nu ngongkosan. Setan bungkeulkeun. Ya. Mudah-mudahan kita berubah. Amin. Cing yakin jadi pegawai Allah teh lebih sejahtera daripada pegawai pemerintah. Ima, ada abdi mah teh digaji, men. Ih, kesebelan. Abdi mah ilmu nakirang, ngagerakeun bar jamaah mah teu kudu mah santren heula. Da ngomong teu maca kitab bunuh henteu. Saya urang ngomong sararea. Bismillahirrahmanirrahim. Kang gugah Kang. Ke masjid, ke masjid. Ngomong sakitu mah kudu mah santren heula. Bani Israil mah pabeulit tenan naon teh pagujur. Ngomong sakitu, keliling rumah, yang ngeludahin, yang marahin, biasa. Saya mula-mula di sini saya sendiri dulu, Pak. Bangun-bangun. Ya, hatur nuhun, terima kasih. Sebenarnya Ece itu calon mubalighoh tapi enggak nyantren, makasih. Gitu aja. Lawan nu burung mah kunu edan. Tong sarwana nu edan dilawan kunu saleh. Burung deing bahasana. Ajengan. Capek tang sia bubal. Kuduna jadi dalang kehet. Assalamualaikum. Hayo dikuriling ku anak nu bedegong nu manyun nu padulit. Tidak melanggar undang-undang. Kalau diajukan kepada pemerintah disanggap usia di Kabupaten Sukabumi, kesepakatan para pimpinan Kabupaten Sukabumi yang sudah saya suruh. Nih. Sok pasiasati di tiap daerah teh nyeunukieu geura. Ya. Dandim tanda tangan, kejaksaan tanda tangan, Departemen Agama, Majelis Ulama, kumpul Majelis Ulama. Saya minta untuk tanda tangan, enggak sulit dia. Wong yang minta saya sekutu ibunya saya rebut kedudukan itu, Pak. Lain hayo he ngabentaran MUI heuh. MUI na keuyeumeu deh. Manehna ngabentaran teu pararebu. Pegang jabatan alat dakwah sebagai alat butakan untuk kebesaran. Nana tangan kabeh. Gubernur saya undang. Haj datang ke Sukabumi ya. Insyaallah ada orang Sukabumi gubernur Jawa Barat. Tah? Nih ketua DPRD yang dulu, wakil bupati yang dulu, ini bupati dulu dan sekarang, gubernur, ketua MUI, ketua baca Kang Mustafa sore dah, dak bawean. Naon ka dieu? Eta ieu malamun datang gubernur dengan proposal we mah. Bapak gubernur yang kami hormati, perlu diketahui bahwa pesantren kami sedang mengembangkan, membangun dengan biaya 2,5 miliar. Barangkali bapak gubernur ada rezeki, kami mohon untuk memberikan bantuan. Nu kitu we diomongkeun teh. Ulama teh otakna tangan kuat karena bantuan. Pak Gubernur beberapa kali datang ke sini, enggak pernah saya minta bantuan. Pak Gub tolong resmikan gerakan ikomah di Sukabumi. Datang ke sini mijit bel bang kuat, mijit bel tuh. Saya sebut Pak Gubernur telah menyerahkan bantuan lebih dari 100 miliar. Naon menggerakkan supaya seluruh masjid makmur bergerak, tidak ada yang menghalangi. Tidak disalahkan oleh kepolisian, tidak disalahkan oleh kejaksaan, tidak disalahkan oleh pengadilan. Maka kita bebas bergerak dengan mencet bel satu kali. Itu namanya lebih daripada 100 miliar. Hadirin ada yang oon syuroon telinganya. Mendengar itu, ajengan jajan mendapat 100 miliar. Nga SMS ke saya. Ka abdi kan atuh sapali. Si gebleg mah dahsyat. Kiai, saya tahu. Enggak saya sebut namanya. Nga SMS. Ka abdi kan atuh sapali. Nah, naon gitu. Nyapan itu 100 miliar. Aisyah aku beloon. Kadodoh rok otak nantengan kena leboken. Memijit bel Pak Gubernur sebagai gerakan se-Jawa Barat Sukabumi pelopornya itu lebih dari 100 miliar nilainya. Ngerti saudara? Hari gaul jeung pejabat ulah karena kanan nutur-nutur bujur bupati sakadar rupa karena yang diberena naon ini yang memalukan yang disebutkan al ulama'u mana'u rasul malam yukhalitu sultan. Ulama adalah pewaris Rasul selama tidak bergaul dengan pemerintah. Dalam arti bergaulnya mencari kepentingan perut. Saya dulu dijelekan oleh masyaih Sukabumi terus terang. Cenah, kiai goreng patut deketing jeung pemerintah mah jejen. Wah saya dijelekan pak, disebut kiai pemda saya. Gak apa-apa. Setelah ternyata tahun 2002 deklarasi penegakan syariat Islam, orang baru tahu. Saya berkunjung ke satu pesantren bersama bupati, saya tidak sebut namanya. Ya. Izin Allah, setelah Pak Bupati bicara, beliau menyampaikan, jangan nyarios. Ya. Saya katakan, Pang bagya nama pengersa mama ajengan. Naon sababna? Sabab pemerintah anu datang. Khairul umara illadzina ya'tudal ulama. Pemerintah terbaik adalah yang datang kepada ulama. Yang paling jelek mah pengersa saya disebut syarrul ulama illadzina ya'tunal umara. Ulama yang paling jelek adalah yang mendatangi pemerintah. Itulah saya hadirin. Sebelum dipahami. Tapi jangan lupa Sunan Kalijaga masuk ke Majapahit bisa mendirikan Kesultanan Islam Demak. Jadi lain persoalan dekat jauh dengan pemerintah. Mana wa apa yang di hati saudara? Aya naon hate manehna deketna? Lamun deket tengah dakwah hander. Lamun deket tarek latam letem. Lebal kiai tapi sifat bebek, susu ruput. Siap. Kuduna mah Anda jadi bupati, Anda jadi gubernur kuduna. Ahli hikam, ahli Quran jadi pemimpin. Ya, irah ngaji hikam, cenah tenang we, geus baga 40 geus beres. Ti 20 kan itu mah ngaparobot Kang, hikam mah. Da tatanggalna mah komot kae payas rukut. Kae payuta sawaru hehe saya mah di dinya nyebutkeun Allah dohir. Paneta nu teu wanita lieun. Ngeper tuan yang ngomong dengan Siti Soledad. Mentak kudu bisa jemping. Orang kalau belajar bawa motor baru belajar, tiba bergek nyekal lagi. Lila kalila genah, lila kalila lepas tangan, lila kalila di atas kawat. Ciu. Ya. Untuk membahas hal-hal seperti ini, ukuran Jawa, ukuran Indonesia harus berkeahlian jemping. Ya keahlian. Moal ti soledat, moal jamin lah kita gitu. Wani saya ngomong gitu. Mati soledad. Allah zahir apa batin? Batin? Bisa melihat Allah? Dengan? Basirah tuh. Apakah mata melihat tiang? Kalbu melihat? Melihat apa? Sion nih ngomong. Ngebeb gene. Nyebut melihat Allah teh keung. Sion salah. Moal salah. Justru menyebut dutewani adalah salah. Mata melihat tiang, ya. Basirohmu melihat siapa? Allah. Tak gitu, kudu digebrak lah kagarek. Ngaji hikam nih ngarah etana ta. Debrah we, deket we ente, digawe ke Allah. Dilimpahannya ku Allah. Naik we Islam. Paeh we nges. Tong ada dago, jadi nanti kalau saya sudah berhasil, nanti saya akan modar we nges. Ida ja'a. Walfat Waraitan nasa bidinillah. Kalau dulu yadhuluna dari kafir ke Islam, urang mah ayeuna baheulanan tina Islam bedegong kana Islam bager. Dari Islam nakal kepada Islam baik, dari Islam malas kepada Islam giat, itu aja apa ajanya. Yadhuluna bidinillah, apa aja prinsipnya sama. Terus yadhuluna bidinillah ayatnya terus. Apa maksud pasabih? Lampu kuning Muhammad, kamu akan dijemput. Mati yuk ah, pindah ke itu. Gas beres tugas balik di dia. Lain kieu. Jadi kami ingin merasakan bagaimana tong sok ganeng baik ka ditu. Gawe cingnya maot gitu hirup. Tong hayo he, bagaimana kami tidak mencicipi, cicipi, cicipi. Kita ini ajula, ahlu dunia. Selalu ingin enak di sini gitu. Nta walal akhiratu khairul lak minal ula. Da jangan jujian ti babaran ting ke mana-mana. Hayang ngagerakeun ikumah ka di mana. Hayang naon teteh? Boboh yang jadi gubernur ajengan jajan teh. Nu kitu. Geus hirup gerakeun alus ibadah sarerea paeh. Balik ke gantian deui ka kusalira, cing leuwih ti anak ka ditu. Kitu kah yang anak teh euy? Amin. Ngaji tasawuf teh kan kaya make ilmu. Nyalahkeun batur. Baik, kita masuk ke hikam keberapa. He baca mana mikna? Baca. Aya. Pake tajwidna macana. Aya khop. Khop. Khop min wujudi ihsanihi ilaika. Op. Khop min wujudi ihsanihi ilaika. Saya mau nanya, Diren. Ada ihsan, ada isaah. Ahsana, asaa. Ahsana berbuat baik, asaa berbuat buruk. Jujur. Yang kita maui Allah ihsan atau isaah kepada kita? Cintarik aing ngomong. Kalimat Rabbana atina fidunya hasanah teh, hasanah masdar. Tapi masdar sulasi. Pekerjaan Allah kepada kitanya, kalau ingin hasanah, ihsan. Dari Allah ihsan pada kita. Maka kita mendapatkan hasanah. Andaikan Anda merasakan ihsan Allah pada diri kita, bahagia atau prihatin? Cing tarik kali ngomong. Bahagia ya. Karena apa? Allah memberikan sehingga kita mendapatkan kurang berpengalaman. Jawaban seperti tadi, jawaban orang yang kurang berpengalaman. Tuh, benang. Pan kamari mah aduh, alhamdulillah abdi mah ku Gusti teh diangkat darajat. Alhamdulillah. Khauf min wujudi ihsani. Hati-hati, Anda justru harus takut ketika Allah berbuat ihsan kepada saudara. Wah, dengekeun dari yang berpengalaman ya. Lain Mang Jejen, lain pangeresa Sayyid Ibnu Athaillah dan kawan-kawannya yang selevel sufi. Takutlah Anda ketika terwujud ihsannya Allah pada Anda. Dawim isa ataka mapulta. Salah harkata. Tuh, kudu make nahwu syarof. Dawim, Anda harus apa itu? Melanggengkan, mengistiqomahkan isa ataka ma'ahu ayyakuna dzalika tidrojan. Waspadalah bahwa ihsan Allah kepada Anda bisa jadi adalah istidroj. Istidraj bukan sihir. Kita terlalu sempit menganggap bahwa sihir itu istidraj. Istidraj itu sihir. Salah mantek lagi. Istidraj itu apa sih? Allah memberikan keinginan kita, mengkabulkan doa kita, tidak dengan ridonya. Kita ini kan begini. Pokoknya Gusti, Ridho terido, anu penting mah abdi mah genah we. Di situ mainnya. Ridho tidak ridho Allah terserah, yang penting saya enak ya Allah, umur panjang, badan sehat, uang banyak. Kenelah ridho Allah mah teu kanyawan iya. Setannya kita. Bangsa kita mainnya di istidraj, Pak. Bukan ridho Allah yang dicari. Abdi mah kenae Gusti, arek benghar bari timu ngaji ge abdi mah nu penting mah ridho heuh dong. Eta mah udagan, eta mah udagan kahiji eta mah. Biarkanlah kami hidup sejahtera dan tetap mendapatkan ridho-Mu. Tapi kalau disuruh milih, mana yang Anda ambil? Hidup sederhana tapi diridhoi Allah dengan hidup mewah tidak diridhoi Allah, memilih yang mana? Karasa ngeper ngomong neta. Anda getarannya getaran, aduh, getaran kapaksa ngomong. Kapaksa wehelanan sok. Pilih satu antara dua. Sejahtera tidak dengan ridho Allah, sederhana dengan ridho Allah, milih mana? Tak itu cing tegas, letah jeng hate ngomong. Saya 10 tahun dulu hidup sengsara, tidak sejahtera, makan pagi enggak sore, baju satu lepas mandi. Anak saya mainannya mainan tanah. Teh si Haji Ang, nuhun keur ngawuruk Alfiah. Iya ya, aya 3 kelas di pasaran ini. Alfiah di sana. Selesaikan 10 hari sama. Yang Imriti di atas. Ya, urang di Al-Hikam ceritana urang kolot. Alfiah mah dianggap geus kaliwat heuh. Urang kaliwatan. Alfiah mah dianggap kaliwatan, kurang geus lain kelas Alfiah deui mah kelas Hikam. Ya. Jalan Mas. Pak Jejen kok senang aja kelihatannya. Buat apa? Buat apa harus ribet hidup? Nikmati. Mungkin bagian saya memang tidak sejahtera dalam duniawi, tapi saya ingin ridho Allah. Buktinya hari ini saya sejahtera. Ukuran Kiai Sukabumi mah sakieu teh lah geus. Geus patut syukur lah. Pesantren hektaran bari sababaraha hiji jainia 1 2 3 4 5 6. Bukan punya istri banyak, bukan, Pak. Jainia 2 keur istri nu kadua jainia. Lain gitu, lain gitu, lain gitu. Setiap santri az-zainiyah membuat majelis taklim, kalau pangersa ua Kiai Haji Khoir Afandi, seluruh santri yang membuat pesantren adalah huda. Miftahul huda 1 sampai sekian ratus. Saya ikut juga sunnah beliau, pemikiran beliau, tapi ada beda sedikit. Silahkan murid-murid membuat nama masing-masing. An-Nur, Al-Ikhlas, Al-Anu, Al-Anu, tungtungna dibere jainiyah sekian supaya aya hubungan. Ajengan di Cianjur, Darul Solihin jainiyah berapa? 10, jainiyah 10 lah kurang lebih. Yang membuat pesantren anu di Sumatera, di Palembang, di mana-mana di Sulawesi, tapi ya kare kaya SMS. Wa pun anak, pun bojo ngalahirkeun nyuhunkeun nami tuh. Jainiyah sekian di Mamuju. Kitu wae lah lana. Untuk hubungan jaringan aja itu. Ya kembali ke tadi. Kembali ke tadi. Jadi kita sekalian dengan Allah utamakan ingin apa? Sejahtera dan ridho. Itu udagan. Target itu target. Sejahtera dan ridho. Tapi andaikan belum, daripada sejahtera tidak diridhoi, lebih baik sederhana diridhoi sambil berupaya untuk sejahtera. Tong balang saksa umur-umur hirup teh. Oh, eta Hikam teh kitu sih anak grog mah. Jadi Hikam dunia hor itu. Innal ardo yarisuha ibadias so solihun solihin solihun. Sesungguhnya bumi ini untuk hambaku yang soleh, lain keur kafir. Kafir mah kudunan ada pak suku orang. Poe ieu mah nu hebat teh kafir. Televisi nu saha kafir. Urang mah teu boga kungsi boga baheula la TV ambruk dijual jadi Global TV. Jadi we teu bidang Dulunya TV dakwah itu, La TV itu. Ya. Baik, khob min wujudi ihsanihi ilaik. Jangan rakus Anda, jangan tolol otak kita. Kebaikan-kebaikan dari Allah, jangan terlalu bangga. Silahkan bersyukur, tapi lambari dengan kontrol khob. Khob, rasa takut. Wah, jangan-jangan ini istidroj. Udah-udah istidroj. Artinya pemberian Allah tanpa ridho. Jangan sempitkan istidroj pada sihir, pada perdukunan. Kita juga yang pak hikam bisa masih bermainnya istidroj. Komunikasi ke Allah, nak. Allah, Gusti nyu. Itu yang saya katakan. Ngabara atau Gusti kabdi teh. Turut Gusti. Kemauan saya ikuti Gusti. Urusan saya tidak mengikuti Gusti, urusan lain Gusti. Di bawah kan ada ijtihaduka fima? Terus. Takah yang anak itu tak merebet tak. Di antara 292 cing 20 mah ayana otak. Hikmah-hikmah intinya. Ya. Saya tidak hafal semua, Pak. Tapi sekian puluh saya hafal. Ketika saya ziarah ke Syekh Ibnu Athaillah, saya katakan di depan beliau, saya baca aja bismillahirrahmanirrahim. As'alukal ijazah. Saya mohon ijazah. Baca aja di depan beliau. Balik. Ya. Model Nubia. Karena manusia kebanyakan mengejar-ngejar pemberian Allah, bukan mengejar-ngejar melaksanakan ajaran. Mudag-mudag buah berkah hari tangkal takwa. Hasilna teh mudag-mudag buah tangkal jauh. Eta hasilna teh. Itu filsafat itu, sastra itu, hikam itu. Kalau ini hikmah, hikam Ibnu Athaillah atau sebut nubia hikmah jainiyah itu. Hikam menang si jejen, namun mungting mengakui dan menang anak teman. Tapi bisa dipakai filosofi. Mudah dinasehatkan pada orang. Lagu lagi lagu. Lagu reog. Bakuting, blang, blang, bang. Disederhanakan, jangan terlalu seh-sehan lah. Gak kekejar rakyat, Pak. Umat kita kebanyakan kaum bodoh, Pak. Kita harus turun pada mereka. Itulah kenapa saya tampil sering urakan. Terus terang, ceramah saya jarang. Kalau saya sedang jadi guru besar, saya sedang di Paramadina, pendengarnya para profesor, saya tampil sebagai ilmuwan. Datang pakai dasi, pakai jas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, sekarang kita membahas topik ini. Jadi ini adalah silakan diskusi. Tanya. Saya tampil sebagai guru besar. Saya tampil sebagai syekhut tasawuf, bisa saja. Tapi saya lebih tampil turba, ngaladosan rakyat jalata. Wah, berwak-berwek ngomong nage. Maka gitu-gitu. Padahal itu. Khotibun nas biqadri kulihim. Sesuaikan dengan otak mereka. Diajak nalar nubia masuk acau, pira aku tebecus ya. Mudah-mudah ke buah kita tangkal jauh. Terus hasilnya teh cacauan. Hei rakyat, masyarakat Indonesia, umat Islam, kita ini terlalu mengejar-ngejar barokah, ingin serba sejahtera, limpahan dari Allah, tapi pohon takwanya tidak diurus. Mudah-mudah ke buah berkah tangkal takwa kita hasilnya teh. Makanya negara jadi seperti ini. 60 tahun lebih merdeka balangsa kene. Penyebabnya adalah lemah takwa. Hikmah teteh, hikmah naon teh podi teh. Aduh, mun hayang sohor. Ah, ngarah diajar ngahargaan batur ya antum. Singkat talar. Banyak dulu filsafat saya yang saya sampaikan kepada umat, konengun. Apa konengan-konengan? Orang lemah ibadah, lesu untuk ibadah. Seperti orang kena penyakit konengan. Kuningan. Kang dang. Kang gaweyo. Koneng. nyebar ke mana-mana dakwah koningan. Rakyat enak. Jadi filsafat ningang jelema teh ka masjid koningan. Kemaslah kemas dengan bahasa yang sederhana. Baik. Hayo, hayo siap. Ari suudzon mah nganggap Allah goreng ka urang. Kalau ini ihtiyat kehati-hatian. Ya. Beda kehati-hatian dengan ponis, beda. Kalau suudzon ponis Allah teh goreng ka anak. Itu suudzon. Tapi gimana? Duh, paur euy, boa-boa. Ijabah Allah teh istidrat boa. Itu ihtiyat. Bahkan masuk kepada husnudzon justru. Masuknya kepada husnudzon kalau menggunakan mantik berpikirna. Lanjut. Mangga jangan. Khop kana khop atapna. Jadi khop min wujudi isanihi laik wadawim isa ataka mahu. Khop min wujudi ihsanihi ilaik. Ayam mah dawami. Oh, aya nu beda-beda kalimah. Hegae atuh. Khop min wujudi ihsanihi ilaik ma adawami isa atika. Gitu. Oh, tadi teh gitu, mentak terus. Hei gae, ada yang dawim enggak? Daya. Hei gae, bisa wae. Jadi begini, takutlah Anda terhadap wujudnya ihsan Allah kepada Anda serta terus menerus mewaspadai gitu. Oh, begitu. Tas. Bisa. Takutlah Anda terhadap ihsan Allah kepada Anda serta terus-menerus merasa buruk Anda kepada Allah. Bisa. Hek. Lamun mah jadi gitu, Cep. Mun wadawa mah. Mangga. Ya. Jadi begini. Allah mere ihsan ka urang. Dikontrol buah-buah istidraj. Nah kunaon gitu. Da eta urang nage goreng wae ka Allah teh euy, gitu ya. Jadi ketika Allah memberikan ihsan kepada kita, waduh, bisa-bisa ini istidraj. Kenapa? Karena saya sendiri belum baik pada Allah. Bisa, monggo. Pakai sok itu yang anak mah. Jadi adab dipegang, tapi otak juga harus cerdas ya. Kontrol betul. Jadi kita punya kontrol. Iya contoh. Mang jajan diberi rezeki ku Allah 60 juta. Bisa init ke Mekah deui jeung pemajikan. Ihsan isaah dari Allah. Di satu pihak kita ucapkan alhamdulillah. Nuhun Gusti. Mugi-mugi Gusti. Pemberian Allah kepada saya ini bukan istidraj dari engkau ya Allah ya. Kenapa saya merasa takut bahwa ini adalah istidraj dari engkau? Karena saya tidak pernah baik pada engkau ya Allah. Urang mah kadang-kadang nya Allah teh ngawaro ka aing weh. Jangan. Nyaka sararea anun we. Ngan insyaallah lah lolobana nu kena ku hikmah nomor sabarata teh 65 mah pantar anak lah ulama-ulama barokok kokil dan kawan-kawan meureun nya. Tinggal kitu we, lamun rek nyebut ulama ge keuna heulakeun diri urang. Supaya ulama sejenu kena tengah meka urang. kudaya siasat bahasa jangan. Ya. Tongkio, tah nu kare itu patut eta kiai tah. Tata-tata jangan pasir tah. Tah jangan lebak tah tata kada ngomongna ulah kitu. Hadirin yang kena oleh hikmah ini bukan hanya masyarakat awam, ulama juga kena. Ya, ulama seperti saya lah seperti ini, hadirin. Ya, barangkali yang lain juga sama dengan saya gitu. Dibuntutan saeutik. Cek Johar Maknun mah dayel disebutna. Di dayel ngomongna make buntut saeutik. Tapi buntutnya buntut buaya. Ngomongna teh teu notog. Aya buntut saeutik kan buntut buaya, jegur. Jurig penyete moal ka aing. Saya kalau ceramah memberi contoh yang jelek-jelek, enggak pernah ngangkat contoh. Contoh buruk itu orang lain, saya aja. Dalam memberi contoh setan. Sudah saya sampaikan kemarin. Banyak orang menganggap setan lebih baik tidak ada. Sedangkan saya ingin menjelaskan bahwa setan lebih baik ada, kan gitu. Saya ambil contoh yang mudah ger menyadarkan masyarakat. Hadirin, kalau Pak Jajan datang ke lapang bola, sepak bola sendiri memasukkan ke gawang 10 kali. Pagi-pagi saya joget di perempatan. Aku juara. Aku Maradona. Aku sate pemain bola orang teh. Gonzales. Aku Okto. Mania. Hadirin, kalau saya seperti itu, saya juara benar, juara bohong. Jawab. Siapa? Jejen cek jelema. Tak itu kan cenah notok urang. Jelema teh ulah. Korbankan dirimu. Menjadi lilin ala pahlawan. Dia hancur untuk orang lain. Enggak mudah. Ngomong seperti itu enggak mudah itu. Kudu wirid yasin 40 balik tiap malam Jumat, 40 Jumat. Catat itu. Imah yang capek tang letah, yang capek tang letah. Yang asah nantep. Di mana? Usahakan Anda 40 Jumat membaca Yasin 40 kali per malam selama 40 Jumat. Daana ge sok kitu bare tau di makom-makom aulia. Alhamdulillah dibere. Boro-boro bari beunta bari gunam ge ngecebrek ge ngomong. Sugan 10 jam titah ngomong teu daekeun beakeun omongan. Ieu mah karek setengah jam geus leungit kan ngomong naon deui. Beak oi. Ya, itu Yasin itu. Antara lain Fadilah Yasin pengersawa ke semua arah sebenarnya antara lain ke situ. Sok jauh. Wah memeh 40 ge Anda geus dikirim ku Allah. Taisirul lisan. Memeh 40 jumaah karek 7 jumaah geus aya perbedaan. Apalagi membacanya di makom-makom aulia dibantu dengan karomat beliau. Tah harus binimat saya antara lain Cikunul, Pemijahan, Gunung Gombong. Cikaduan, pokoknya karomat-karomat. Kudu aya apa ya? Ring satu pembantu Anda. Di antara sekian ribu para waliullah, wali mana nu jadi backing Anda gitu? Nu ka mana-mana teu oleh nuturkeun gitu. Karomahna. Kadang kalau orang-orang sekelas UA, kalau saya sedang ceramah, beliau suka mengatakan, wah dipungkurin aja kan esok berhiji tah. Arapalen nu kareu mah kelas-kelas nu kieu mah arapalen. Aya nu ngomong di tukangeuna teh jurig. Setan entak ngomongna teu para ruguh ge. Ya, harus ada. Kita harus dekat dengan tarbiyatul aulia. Bimbingan para waliullah. Antara lain amalannya dawam sifat 20. Di sini terdengarkan pagi-pagi anak-anak kecil itu di dia timimiti pamajikan anak santri nabahala 30 tahun yang lalu. Kita gitu, tiap subuh Allah wujud kidam bako mukholab. Baden. Kang Baden mah nyai geus ngepletokan speaker teh pihak. Bukan apa-apa, alat-alat seperti ini sering digunakan selain ibadah juga digunakan pada luar ibadah gitu. Nu mawi marantena tarangango nu karariu. Terus yang tadi dulu. Belum selesai. Ayyakuna dzalika istidrajan laka. Ini namanya badai iktibas kan? Badai iktibas. Diambillah alat ayat sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Aku beristidraj kepada dia cek Allah. Mereka tidak sadar. Mereka menganggap bahwa aku sayang dia, sebenarnya yang kuberikan hanya panyungkun. Bahasa Indonesia na panyungkun naon? Eueuh. Hayo, eueuh lah. Jadi hadirin ternyata Allah memberikan penyungkun kepada kita. Tegenahan. Sabenerna mah pangbeungharna bahasa mah Sunda, Lur, terus terang. Paling kaya karena itu tidak diangkat menjadi bahasa nasional. Apa mempelajarinya sulit? Memasukkan nasi bahasa Indonesia atau Melayu makan. Pak Kiai sedang makan, Pak Bupati makan. Anggota dewan sedang makan, ulama juga sedang makan, ayam juga sedang makan, anjing juga. Tehnya satara anjing jeung kiai. Sok ka Cianjur. Pak Kiai nuju. Wang ketua DPR nuju. Tokoh-tokoh nuju tuang hayam keur barudak mah keur dahar. Anak buah aing goblok ku aing diteangan baru kanan keur lelebok jajablog negek neureuy. Mentak lamun urang luar Sunda ka Sunda leneng-leneng oge loba nu sarua. Asup ka imah aya beurit, barang datang pabuburit katingalina birit. Burit, birit, beurit. Beda-beda. Burut hegayat. Tah kitu ngaji ka metong tegang. Campur aduk. Seni kudu aya, seni. Jangan anti seni. Seni itu Rasulullah itu seniman. Ahli keindahan. Seni teh lain dangdutan kosinu gual geol kitu itu seni. Eta mah malah praktek seni. Jadi orang berseni anugerah dari Allah dipakai untuk kepuasan nafsu. Itu malah prakteknya. Malah praktek mah di mana ge aya. Di mana ge aya. Anda datang ke Pelabuhan Ratu ke gedung DPRD dalam sidang paripurna. Anda duduk. Lalu MC akan mengatakan, hadirin yang kami hormati, sebelum pelaksanaan sidang paripurna, kita dengarkan himne dan maras Sukabumi. Paduan suara dipersilakan naik ke atas panggung. Tuh, tukang organ langsung ting tong tling, tong tling tong ting tong deng deng deng deng deng deng. Pan nyanyi nu kitu mah kudu kekituan teh nih. Syukur padamu ya Ilahi atas limpahan nikmatmu, kami menjadi khalifahmu membangun negeri ini. Biasana selesai himnu, wow, tepuk tangan. Wow. Selanjutnya mars Sukabumi. Teng ting teng ting ting ting ting ting ting ting. Kami syukur, kami bangga punya daerah sempurna Sukabumi, non indah dan kaya. Ting ting ting ting. Negara korban harta dan jiwa. Hadirin sekalian, perlu diketahui himne maras tersebut adalah ciptaan HM Zen, Bapak Ketua Umum Majelis Ulama. Menang uing. Sunan Kalijaga dulu bisa mempengaruhi masyarakat dengan lagunya. Apa lagunya lupa? Ilir-ilir. Siapa ada yang bisa ilir-ilir? Agak hafal enggak? Ayah seadanya aja. Kum kum kum kum. Berdiri, berdiri. Ajengan jejen kata orang seniman, orang Bali menyebut seniman. nurutan Sunan Kalijaga, saya teh ulah dianggap salah ku ente teu bisa. Ke sebelah sana penghadapnya bisi era ka dieu mah. Yo, elir elir ta. Ini Ustaz Efend, pen di dieu bantuan maca euy. Tong ngurus eta wae heuh. Punten tapi suarana rada pales. Nggih. Ilir ilir lagune Kangjeng Sunan lagi jogo saiki nggih. Ler ilir tandure wis sumilir tak ijo royo tak sengguh temanten anyar cah angon penek no blimbing kui para mubalik terus terus lunyu lunyu penek no kanggo sepo mengkusuri mumpung padang rembulan senar iman terus terus mumpung jembar kalangane do sura oh sura ore tuh tete sarwa jeung ya, kalau Mas Gesang punya keroncong apa? Bengawan Solo. Pak Jejen punya keroncong Sukabumi. Sukabumi kota indah. Ding ding ding ding. Hate dikir ka Allah, aikeur kitu. Bisi kabawa kana seni ngaco kacampuran setan. Jadi alat urang keur ngarawuh semua pihak. Ud'u ila sabili ud'u, ud'u, pil apa? Amar, muta'adi lazim. Hehehehe, tengomong, tengomong. Muta'adi, harus punya maf'ul. Di ayat itu ada maf'ulnya enggak? Disebut enggak? Kenapa enggak? Ta'mim. Ajaklah manusia semua. Santri ajak, pemerintah ajak, tentara, polisi ge. Jaka preman, jaka jablay. Paling repot dakwah ke jablay, ngicepan. Jadi ibu-ibu, kita tingkatkan ingin kepada Allah. Barangkali Pak Kiai mau mencoba. Gak punya uangnya tahu bil barokah. Cang ngalamannya? Saya sering dakwah itu sampai rame dulu. Kasihan Pak Jejen. Setelah dakwah di penjara. Dakwah nah di penjara gitu. Lain Pak Jejen setelah dakwah ditangkap polisi di penjara. Rame di Sukabumi nelpon. Kasihan Pak Jejen gimana sekarang, Pak? Udah pulang. Oh, enggak jadi ditahan lama. Ya isian naon gitu. Saya dengar Pak Jejen setelah dakwah lalu di penjara. Dakwah di penjara gitu. Ngadakwahan kekituan. Lain ngadakwahan jelema soleh wae teu aneh ngomean barang jeung geus alus mah naon nilaina yang bagus adalah memperbaiki yang jelek jadi amin sana stadrijuhum minasulaya lamun lanjut tuh make aya lagu Kanjeng Sunan Kalijogo ke entong Kanjeng Sunan Jejen entong lagu si Jejen gitu banyak apa lagu-lagu saya tentang pahlawan, tentang lain-lain. Ayo, kita masuki dakwah ke semua pihak. Ke pramuka, ke seniman, ke para dalang, ke para aduh, ke preman, ke tukang ojek, ke mana-mana masuk. Min jahlil muridi, baca. Min jahlil muridi ayyusi al-adzabu fatu akhara. Ayyusi al-adzaba fatu akhara al-uqubata anhu. Titik dulu, titik dulu. Di antara kebodohan murid. Kebodohan murid yang bodohnya itu sahat ya tak itu gancangan jajan asup itu wah lagi-lagi anda ketipu kalau disebut asup sih ngamuk eta ajengan rata-rata goreng adat mung disebut goreng di antara kelakuan bodohnya murid alias murid yang mana orangnya jajan masuk tak itu cing tarik kan saya katakan saya bukan guru, bukan guru. Guru kita Ibni Athaillah, andaikan kitab ini bisa berbunyi, mending gitu kan, Pak. Saya jadi pendengar. Disodotnya kuruh didinya, biar bisa gitu mah. Kepaksa we sih ieu mencebrak ke. Ini sedang ngaji ini. Saya sedang ikut ngaji. Jadi saya pasien bukan dokter di sini, pasien sama dengan Anda. Min jahlil di antara tanda kebodohan seorang, artinya murid-murid yang masih, mana orangnya? Jajan masuk. Wa Alisan. Ustaz Cecep Jami. Masuk Ajengan Hasan Alatik ya. Masuk Udin. Toy Udin. Fatimah. Romlah. Tak itu kabeh orang teh jelema geblek hungkul ieu teh euy. Gitu, aing ngaji hikam gitu. Hikam nu alusna urang siga nu alus lain. Min jahlil murid ayusi al-adab. Su'ul adab, goreng tata krama kepada Allah. Sering terjadi kita ini jelek kepada Allah, Allah tenyiksa wae. Allah tidak memberikan peringatan, Allah tidak memberikan apa itu? Naon teh? Ari sanksi. Cek urang teh nya Allah teh ka urang nyaaheun teu amekeun henteu. Allah kepada saya sayang lo, lihat toh segala macam kepentingan saya, dikabul terus. Tak teteh murid panggebleg-geblegnan gitu teh. Teu peka. Ayusi alada wa. Patu akhorul uqubah anhu. Payakulu. Lau kana hadha suhu adabin. La kuti al imdad. Atau la koto al imdad. Pekwai. Andaikan akhlak saya tidak baik kepada Allah, pasti sudah dihentikan limpahan dari Allah. Buktinya limpahan pada saya terus menerus. Eta teh murid naon teh? Nu kitu teh. Heeh. MB murid bodoh, MG murid geblek. Di antaranya saya teh pedi. Heeh, jajan asup. Jadi jajan teh murid naon? Naon deui? Teu nyatu wani ngomong. Takuhana di mana kerceramah sok dikitu. Jajan tadi juara naon? Juara goblok. Aduh, urang capek-capek euy ngaji disebut goblok kumaneh. Keun bae teu naon. Mun maneh ka kota papanggih jeung nu gelo. Cek nu gelo ka maneh. Edan, edan eta burung-burung. Amek tong. Entong dari nyemutna ge. Keuneh disebut burung kunu gelo mah. Lila-lila ngarayap, mimitinya kalau suku. Lila-lila ngerabak kanyo ta. Eta ilmu cimana eta. Itu iltifat akhlak Allah itu. Salah satu cara untuk membelit orang, menasehati orang adalah dengan iltifat. Pasang diri kita, bahwa diri kita adalah jelek. Lama-kelamaan nular, manehna nu goreng. Lila-lila, ainya. Wa maliya la a'budu maliya mutakallim, tiada bagi aku la a'budu, tidak ibadah aku, allazi fatarani, kepada orang yang menciptakan ku, wa ilaihi, kepadanya arji'u, harusnya kepadanya aku kembali, pantita tadi aku wae mutakallim, hitung-tungna teh wa ilaihi turja'un. Mana bisa saya tidak beribadah pada orang yang menciptakan, pada zat yang menciptakan saya? Kan sebenarnya saudara-saudara akan kembali pada Allah. Kunaon siap lego gua itu jadi kadinya jigna teh. Itu akhlak Allah itu. Itu ada dalam Johar Maknun. Kayak insyaallah lain waktulah urang ngaji Johar Maknun tapi versi tasawuf geura. Urang Johar Maknun mainnya di alat saja. Di hese-hese deui. Da contohna Arab wae. Bade tajahulul arif. Pura-pura tidak tahu. Contohnya bilahi ya dzabbayatil qaiqul nalana laila yamin kunna am laila minal basari, demi Allah hei kidang silela teh bangsa mana, bangsa mane atawa manehna bangsa jelema. Eta mah budaya Timur Tengah, menyanjung wanita cantik disamakan dengan kidang. Maka sering bertanya kepada kidang. Bertanya kepada kidang, wahai kidang. Film India sering mewakili gitu mah. Aku bertanya kepadamu, si Laila itu bangsamu matanya seperti kamu atau dia manusia? Eta bade tajahulul arif. Meni siga eueuh di Indonesia. Aya jangan di Indonesia lagu Ebit. Coba kita bertanya pada rumpun. Tuh timu si anyak aing. Eta teh tajahulul arif, munya rumpun diajak ngawangko. Oh, rumpun, ceuk rumpun teuing ah teh nyao. Itu tajahulul arif bade eta teh balagoh eta teh. Ai kiai jago balagoh tapi ngomong teu balagoh. Ha? Di urang ge aya di dieu di Sukabumi. Di ujung genteng, di Salabintana di dieu. Coba kita bertanya pada rumpun yang bergoyang. Kenapa rumpun bergoyang? Aya jelemaan di jerona keur kitu. Eta mah lain sastra eta mah. Belekuk eta mah. Juring sia. Tunya ku aing ngebeunang. Kola bruri pesolima. Paduli teuing kapir ge. Dadina ukudu juman ge loba bahasa muta nabi. Contoh balagoh mah tong apik-apik teuing soal agama. Pokona ngaran-ngaran sastra tinggi pake. Cuk si bruri. Oh angin malam bawa daku kepadanya. Angin titah mawa manehna di mana bisa. Naon anu kitu? Tajahulul engke deui lah. Urang ngaji nu kitu supaya salira hikamna alus, ngomongna alus. Dakwah laku bari ikhlas. Hate ikhlas duit meunang ha. Anak teu pernah ngahargakeun. Teu pernah ngahargakeun, tapi batur ngahargaan. Layak mun ana cekana 10 juta lah. Maka kana aya nu mere 500. Paduli teh da lain usaha. Ieu mah pedah mere na saeutik kuat di suratan deui. Panitia, apa saudara tidak punya pertimbangan? Geus ah, geus ah. Di antara tololnya seorang murid, iya, tata kramanya jelek pada Allah, ibadahnya jelek pada Allah. Jadi kalau ngomong adab, adab itu bukan hanya hubungan pada sesama manusia, adab kepada Allah. Ibadah itu salah satu adab kepada Allah. Tasawuf itu ilmu adab. Ya, ilmu akhlak, akhlak teh adab tata krama. Payakulu laukana hada su adabin laquti al imdad, laquta al imdad boleh. Wa aujabal ibad, pasti aku sudah diusir oleh Allah. Ketahuilah berdasarkan pengalamanku, kata Syekh. Faqad yuqta'ul madadu anhu min haitsu la yashuru. Murid tolol seperti saya enjoy terlena dengan banyaknya limpahan dari Allah, satu saat tanpa sadar disikat ku Allah, stop. Banyak kiai yang jungkir balik. Hari ini tamunya hebat, banyak orang yang menyanjung dan lain-lain, isuk-isuk geus dipanyara. Pakot yuktaul imdad, terlena dengan banyaknya imdad dari Allah, isuk-isuk geus isdet ya, dan lain sebagainya, isuk-isuk geus digolenceng sabab aya bejana taun ka taun. Ya, tahu taun ka taun. Yang saya sampaikan di Pontianak itu kan sudah ya saya sampaikan. Nauzubillah min dzalik. Walau lam yakun illa man walau lam yakun illa man ul mazid wa qad yuqamu maqamal abdi wa huwa la yadri walau lam yakun illa ayyuh khaliya kawa maturid. Rada leneng mahamna kumaha itu bahasa teh baca baca baca tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Eta weh tina walau lam yakun illa man ul mazida man ul mazidi wa qad yuqamu maqamul bu'di wa huwa la yudri yuqamu maqo abdi. Oh jadi 50 ya. Saya pahamna ya. Kelanan. Buntut sebenarnya mah buntut itu tina nyaritakeun suul adab tapi Allah alus wae gitu. Buntut itu. Terus. Walau lam yakun illa ayukhalliyaka wa ma turidu. Walau lam yakun illa man ul masjid. Lau lam yakun lamun eueuh kecuali dicegahna limpahan tambahan. terkadang dimakomkan si jelema dina makom hamba. Manehna teu nyaho. Bantu. Naon maksudna ya? Mana no eta no? Ya ka mana kitab sawareh? Sarah baca. Hada naun minal istidraji alladhi Hada naun minal istidraji alladhi taqaddama dhikruhu wa su'u adabil muridi mujibun liukubatihi walakin al-ukubatu mukhtaripatun faminha muajjalatun wa minha muajjalatun wa minha jaliyatan wa minha jaliyatun wa minha khafiyatun fal uqubatul jaliyatu al uqubatu bil adhabi wal uqubatul khafiyatu al uqubatu bi wujudil hijabi fal uqubatu bil adhabi li ahli khotoya wadh dhunubi wal uqubatu bil hijabi li ahli isaatil adabi baina yaday allamil ghuyub wa qad takunu al-uqubatu khafiyatu wal muajjalatu ashaddu 'alal muridi min al-uqubatil jaliyyah. Hati-hati, peringatan-peringatan, sanksi-sanksi dari Allah yang diakhirkan lebih berat daripada sanksi yang diawalkan. Nya ulah kieu kajongjonan teuing serba diijabah disanjung. Urang ngomong ti bebet hirup teh. Hayang mantengnya di luhur. Kadang-kadang sengaja Allah menjatuhkan kita loh. Menjatuhkan kita. Contoh, salah seorang sufi besar karena tersanjung dihormat luar biasa, ia sengaja melakukan pekerjaan yang dihina orang. Naon, noong numandi. Henteu noong, henteu nempo peureum ngan siga nu noong gitu. Watu dieak-eak ku jelema. Wow, syekh goblok, syekh tolol. Alhamdulillah, daripada aing disanjung terus-terusan. Jangan dulu dipraktekan oleh saudara, da urang mah encan dipujina ge. Kade ya. Tuh dengekeun. Aye orang berpengalaman mah kitu ngomongna. Bisi pedah ngadenge kitu, ah bade dicobi we atuh ku abdi. Nyawe nong sama. Wah, eta mah lain ngajaga wibawa, eta mah memang dauh wibawaan teh tadina ge. Setelah banyak supi yang begitu. Syekh Junaidil Baghdadi pernah keur ngaliwat. Beliau sudah siap untuk menjadi imam di masjid. Masjid Syekh, masjid besar. Tahu-tahu dari rumah aya anu nyeblokkeun cai lau. Cai urut ngumah lau. Diseblokkeun kana jubah anjeunna. Bro. Mun urang kehen. Belagung sia, cungur. Goblok kamu. Ini ketua majlis ulama. Kalau saya pasti begitu dah, murid goblok depan aing mah. Lihat seh bagaimana. Oh, alhamdulillah. Seh. Memang kita itu harus belajar pada ikan. Alhamdulillah saya dikenai air bekas ikan. Gitu. Balik ya ganti dari baju tuh tiba bergeng cara orang. Berapa malamun kasih blok ku jelama. Kotronghod. Funtuk bijil kabar. Hati-hati. Sering-sering imdad dari Allah. Terus-terus datang, tahu-tahu diambil tanpa kita sadar. Itu yang berat. Leuwih hade minang diingetan ku Allah mah. Ya, lanjut. Ya. Keke urang teruskeun lah maca syarahna. Saya sok bantu. Wa misalu tilkal uqubati khafiyati. Wa mithalu tilkal uqubatil khafiyati ma dzakarahu min qatil midadi anhu wa iqamatihi maqamal bu'di minhu wa iqamatihi lain abdi atau bu'di itu paingan salah nulis maneh ah bu'di abdi bu'di paingan aing jadi liur tak itu mah tak ulah mere kali masalah ka urang euy pan tiap kalimatnya diperhatikan. Kadeco. Jadi kaharti nama makomal ambu di mah. Walau lamnya kun ilaman ul masjid makom diukumu makomal budi. Lamun tina penambahan ihsan ti Allah henteu loba, sedangkan manehanana geus dijauhkan ti Gusti. Dijauhkan dari Allah itu sudah ukubah itu. Ya. Kada salah tulis cu, kontrol. Kan baik salah mah da jelema. Ya. Budi itu gening jadi genangan eh nama. Laqad yuqamu, terkadang jelema diikomahkeun ku Allah, ditempatkan pada makom budi, jauh dari Allah. Wa wala yadri. Rarasaan teh ku Allah teh nyaahun eh. Padahal merekna teh mere panyungkun. Pemberiannya itu pemberian bukan dengan ridonya, padahal dia sedang diusir. Terjadi loh di kalangan politik, sering terjadi orang di kabupaten citranya gak bagus, maka sang pemimpin partai mempertimbangkan bagaimana caranya menendang orang ini, kita calonkan aja di provinsi supaya ngaceleng di daerah eta. Tungtungna di dia, wah di ditu tasub itu kira-kira yukaumu makomal budi. Dijauhkan oleh Allah, dijauhkan. Wahwala yadri, ia tidak sadar bahwa ia sedang diusir. Seperti diangkat, justru sedang diusir. Walolanya kun illa ayukholliyaka wa maturid. Nah maksudnya, Sarah. Wahada huwa mabda'u. Saya sengaja, kenapa mengajak bapak-bapak memperlihat, jangan menipu jamaah. Kalau ngaji, jangan menipu jamaah. Kalau Anda kesulitan memahami, jujur saya sulit memahami gitu. Ima derwe, jadi begini sebenarnya begini ya. Itu ditinggalkan, ngacapruk kemana eh, selesai, nipu murid. Kalau ingin mencari guru jujur, antara lain pangersa Mama Ciharasas, Kiai Haji Ahmad Suja'i Al-Garuti di Garut, di Cianjur Mama Ciharasas. Kalau beliau sedang ngajar, menemukan kesulitan, tara ditipu murid itu. Heseui. Can kaharti ku mama. Jangan. Salah seorang kiai dipanggil. Kumaha jangan. Muridnya dipinta mengeluarkan pemikiran. Ta. Aduh, kurang pas euy. Cepat. Gitu. Yuk kita ikuti akhlak beliau yuk. Jadi bukan Tuhan, bukan Maha Tahu. Jadi mentak tong nempatkan diri jadi guru. Yuk. Ulah ditipu jelema. Ieu lolobana anu dicekel hikam gunul. Ngabahas ka mana jigna. Itu yang jadi kacau. Masih. Saya masih kesulitan. Wahwala yadri sudah paham tadi. Tutingali, sayang ini mutiara, kalau dibuang sayang pak. Walau lam yakun illa ayyukholiyaka wa maturidu. Cing serah, bantu kiai. Yang punya pendapat angkat tangan tadi. Maaf, ajengan. Ayo pemahaman. Candai, sok, can biji, sok. Lanjut. Bantu saya. Wahada huwa. وهذا هو مبدأ وقوع الحجاب الذي ذكرناه فإذا ابتلي به المزيد به المريد ولم تتداركه رحمة الله تعالى في الحال العتيد فإذا ابتلي به المريد ولا salah macam euy anak mah pan kalimat per kalimat diperhatikan ku jeliana mah. Faizab tulia bihil muridu, murid diberi ujian terus. Walam tatadarokhu rahmatullahi ta'ala fil hal. Walam tatadarokhu terus. Rahmatullahi ta'ala. Rahmatullahi ta'ala. Oh, rahmatah mere. Rahmatu. Terus. Rahmatullahi ta'ala fil halil atidi. Kana dhalika mujiban risukutihi min aynillahi wa wuku'il hijabi ala kolbihi wa tabaddulil unsi bil wahsyati wa intisakhid diya'i bidzulmati wa lam yumkinhu ba'da dzalika ma'awidatul hali ma'awidatul hali ula yannahu id dzaka tanqatiu anhul imdadatul muttasilatul wal waridatul mutahassilatu patan kasipu anhu hina idzin samsul irfani watastatiru anhul kusyufatu wal bayanu wa hadhihi junudullahi ta'ala fi qalbil abdi fa idza faqidan nusrata minallahi ta'ala bidzalika waqa'a fil khudlan fil khidlan wastahwadha alaihi syaitan fa ansahu dzikr fa ansahu dzikra wa haqa bihi sayul mak sayul muk sayul makruri walau lam yakun illa manul mazidi tidinya ya pokok dia tahu madadu anhu min haitsul yashru. Yo yo, kita sama-sama paham. Kalau lam yakun illa manul mazidi gitu, lamun teu aya kamanehna kecuali dicegahna panambah. Waqad yuqamu maqamal budi, manehna ditempatkan ku Allah di tempat jauh wala yadri. Geus tama dibahas tadi. Walau lam yakun, tinggal eta tah, tinggal congokna. Meskipun hanya berupa membiarkan kau menurutkan hawa nafsu. Can katewak euy, can katewak. Diulang, diulang. Meskipun jauh itu hanya berupa membiarkan. Walau lam yakun kitunya eta. Lamun walau lam yakun lamun ta ora nono. Illa angin opo ayyuhal liyaka nyepi akan ya Allah kaing siro wa maturidu lan perkara kang den karep kang kang ngarepaken siro. Jadi wa maturidu atap kana wa maturidu maturidu atap kana kana ka atapna teh ya kana ka atapna. Setik deui, setik deui. Kalem mah kalem. Tong sok gedebeg-gedebeg. Kalem. Komo ditipukeun mah ka jelema heuh. Ieu lolobana Kiai Upin. Al Upin, Upin teh nipu. Sering ku Allah urang dijauhkeun padahal urang teu nyaho. Setik deui, Cuk. Sabenerna, sabener-benerna henteu terjadi angin maneh keur dijauhkeun. Diulang siap nu tadi siap. Geus nyambung ya nyambung nyambung. Ayo diulang. Meskipun jauh itu hanya berupa membiarkan kau menurutkan hawa nafsu. Meskipun jauh itu hanya merupakan membiarkan engkau. Geus kaarti. Brai brai brai brai. Alhamdulillah tang trang kolen tang silonok nunutan aritiko isro durukan terus masat kau bangeta kabuyutan terus hayo mana pan orang bodoh i trang trang kolen trang tasawuf tete brai brai caang caang silonok jelema cara orang lolonokan kadang jadi me kadang jadi anjing kadang jadi bego. Pai nunutan poho ka Allah. Silono pai nunutan terus. Mesat gobang kabuyutan dikir la ilaha. Gobang terus. Nyeh pro. Nangtung a. Iya iya iya. Masih kena lagu sunan-sunan ngan sunan-sunan. Nang tunga. Hayos, kaseniannya kasenian. Make. barengan ku sararea. Pan urang tas capek bieu mikiran sapotong dibikeun ku Allah, Bray. Kenapa diberi oleh Allah? Karena kita merasa tidak bisa. Ketika kita sombong merasa bisa ditutup oleh Allah, Kang. Hati-hati, hikam ya. Yo yo yo yo. Sarangan. Yo. Trang-trang kolentang. Sama yuk. Trang-trang kolentang silondok pae nundutan mesat gobang kabuyutan. Tikus ruk. Trang-trang kolentang silondok pae nulutan tikus sana durukan mesat gobang kabuyutan nyeprot. Yuk berjamaah. Trang-trang kolentang silondok pae nundutan eta mesat kana durukan ari mesat gobang kabuyutan nyeprot. Hikam eta teh hikam. Hikam leluhur Sunda sebut wae kira-kira hikam Siliwangi. Kitu heulanan, hikam Siliwangi. Moga-moga sing jadi Siliwangi. Amin. Amin maksakeun. Sebab kebanyakan taunya Siliwangi teh meong. Ai meong teh siluman, ai siluman teh jurig. Nah, ieu maneh ngabobodo maneh hiru. Sili tuh, liso diri minim ro'aini. Fa'ala wa kolakal zaidan kotala ada wazan tafa'ala sili watawa sau wata'awanu sili tulungan syalaki nyabak pamajikan nyabak disebut nek syalaki ngegel pamajikan ngegel karena dia jeung pamajikan yang halal disebut nek tak gitu. Si Ujang mawa kastori, si Asep mawa misi, si Hili sengitan. Si Ujang mawa jengkol, si Asep ngakan petoi, si Hili. Yang bagus sili bauan, sili sengitan. Kuring mere didinya ge mere sili termasuk mun sili bere sili wangi sili bau hayang jadi sili wangi hikam teh supaya jadi sili wangi sili sengitan jeung batur tuh nya geuna ai balik tina grog bae aing salah paham ai aya tentara sili wangi dihormat oh bapak sili wangi ya jenderal ya. Abdi mah Ustaz Siliwangi. Oh, kelonan. Jadi ai tentara, lu Siliwangi ai Ustaz goreng kuna teh. Benang ku aing sia. Benang. Tak kitu cu leluhur Sunda ulah gagabah. Loba hikamna ngan dikemasna leuwih tertutup, nyumput di nucaang. Kudu nyumput di nucaang. Ma paisan. Kun ma jelema rek tarutung ka neraka balikeun ka surga. Allahu akbar. Cing cangkeling ari bapa satar. Hei plos ka kolong. Cing cangkeling. Teng euy plos ari bapa satar. Jero eta jero asup ka kolong-kolong langit ala mulki cingcang keling terus manuk cingkleng cineten dikir hopi terus plos ka mana kolong langit tiditu lahut jabarut malakut mulki terus buleneng tina sakabeh sifat goreng. Leungit, cipat goreng leungit. La ilaha illallah. Mantak para dalang sok ngariung di dieu. Maafnya, maaf. Ana mah di istrenan. Eta Asep Sunandar. Lamun manehanna keur ngawayang malam Ahad dina TV ning, sok digeroan babaturan ti sa Jawa Barat. Di antarana Kang Jajan di Sukabumi, kadek teteh euy. Saya tidak anti. Ada ilmu hikam yang ada pada mereka. Keun bae manehna kalakuanana teu pati regejeug gelanan. Mutiara nama ala we. Angape dina kebo aya berlian. Cokote. Berlian anak. Jero cu di sunat teh jero. Sunat teh wilanjana wilanjani. Sarua jago jeng Arab dina kemaripatan. Urang Arab benteng. Menisika di sunat wah maripat. Salah ente. Amin. Punten yo, punten yo. Mudah-mudahan teh kacampuran jurik yang ngomong. Ngariung para dalam. Wengi iyo abdi sadaya nanga istrena. Pangersa aja ngajijin sebagai sang hiang gunung gede. Urang teh sang hiang di kalangan itu. Mantak disebut di urang teh priangan. Naon cenah? Priangan. Priangan. Lamun ngomong priangan kita kontaknya kemana? Kana mojang. Mundi sanggul. Mundi sinjang. Mundi rok. Mojang. Nga. Eta teh mad ari di sukun. Panjangkeuna. Sarua jeung bayati. Mesir. Bandung. Mojang priangan. Terakhir ngan yang priangan. Tar beda nanti kikian hunkul. Aidi di tempat kia, iya tempat kia. Lamun lagu na Arab mandi Allahan. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Eh, mojang priangan. Oh, nung Allahan. Eh, tatenyo. Hikam ya, hikam ya. Sunna disusun dina dada. Sun jaga kumaneh da kaimanan nu aya dina hate. Kadinya oi. Sun. Sona ya sunu saunan. Sun. Jaga kumaneh. Za perkara nu aya na dada maneh iman. Hoho. Ieu ngaranna ilmu gutak gatuk. Rekayasa we dipaksakeun keun bae asal aya nu made kadengekeun heuh. Dianggap wae tirois mah pan kieu ge. Terus Sunda parahiangan para hadirin, para hulu, para seuneu, para. Pokona tiap nu loba para. An tambahan hiang naon ahli makrifat. Jalma suci, kuat iman, kuat ibadah, alus akhlak ka Allah, ka kepada manusia jeung kana alam, itu hiang ngaranna. Jadi priangan para hiangan daerah sunat teh gudang para wali ahli makrifat sebenarnya. Lamun tekan nagrog mah beunang teh kitu. Mantak kunaon para budayawan sunat Jawa Barat mun geus datang jelema ieu. Uwa sumping. Abdi geus disebut uwa wanang tapi leuweun. Keun bae uwa Semar weh. Kunaon disebut uwa Semar bureuteuh. Mudah-mudahan sararea sing jadi hiang. Tunya kamari mah memeh ka dieu naon sia ka hatu eta mah hinu gelo hiang teh sufi ahli tasawuf tukang tapa cara pangresepan puasa geus karek 7 tahun leut saum teh juga teh 7 tahun maripat jalma suci kuat iman urang teh cicing di wilayah para hiang tapi kadieunakeun dirobah para hiangan teh jadi priangan, priangan teh jadi mojang, mojang teh jadi awewe. Ari awewe teh taun. Cara kadieu daerah wisata, wisata deket jeung wisate, nu di satena daging ata. Geus eta kudu diteruskeun ngomong nu kitu. Masah. Jadi alhamdulillah ku sabab urang ngaku bodo tadi, ku Allah disaksian, ku tatanya ka babaturan. Bijil euy. Walau lam yakun illa ayyuholiya kawamaturin. Sabener nama maneh keur ditalipah kitu lah. Rarasaan maneh keur diangkat ku Allah padahal maneh keur ditalipah. Walau lam yakun illa ayyuholiya ka maneh keur diacelengkeun. Keur ditalipah, keur ditajong. Wamaturin jeung sakabeh cita-cita maneh hancur lebur. Berantakan karena datangnya hujan. Beres alhamdulillah. Loba nu kitu hikmat teh. Najan kuring geus puluhan kali namatkeun ieu aya we hanca kaliwatna teu nanaon di mana-mana keur ngawuruk manghinu hese mending tungkul sambungkeun ruh ka musonib datang ruhna setrai daripada aduh aing hese euy wayugromu den germaken ngalogat hararese wayugromu naon gromo euy teu bete-bete wayugromu lan den germaken wayudlaku lan delak delek sumaya blugot lan salanjute mingkin balaga ya uang ai santri pan ngugus teking ngalogat ai nyaho lo banu kitu kiai di Jawa Barat sia benang oi encokna benang encokna ngis ah teruskeun dro cutan idza ra'aita idza ra'aita abdan aqamahu wallahu ta'ala biwujudil awradi wa adamahu wallahu 'alaiha ma'turil imdadi pala tastahkiruna ma manahu maulahu li'annaka lam taro 'alaihi simal 'arifina wala bahjatal muhibbina falaula warida ma kana waridun falaula waridun ma kana wiridun teh ieu mah teh hese mah ek dibantuan hek teh hese ge kita kalau saudara ayuha salik orang yang mana orangnya ya itu salik itu yang sedang apa ini amalan pokoknya apa zikir tarikotnya apa terserah qadriyah naksabandiyah satoriyah samaniyah tijaniyah jistiyah kholidiyah kholwatiyah 46 di Indonesia. Maaf, saya Rois sebagai pembina semua tarikat. Nuaya di Jawa Barat termasuk di Indonesia, termasuk di dunia cari tanah. Ya, cari tanah. Membina kepada semua. Silakan. Mana jelemana mana? Pantar kieu? Nu kieu patut? Pantas kitu? Piraku? Ibadah geus alus goreng keneh. Ngaku-ngaku jelema suluk goreng keneh. Justru macet teh bisa ngajawab ente mah digebrak teh. Iya jelema nu datang ka imah nangke jadi tengah malkeun. Cing tangguh ai boga pendapat cing tangguh. Sok saya. Serang jejen, pedah jejen teh sok ngamalkeun dikir tarekat. Salahkeun ku salira sok sakumaha batur nyalahkeun urang. Sok kadinya. Urang demonstrasi heula seutik. Salahkeun. Anda ceritanya pihak anti tasawuf, anti tarekat. Salahkan saya dengan pemikiran-pemikiran Anda ceritanya. Anda kaum Wahabi atau NU teu beki dikir umpamana. Sok. Hayo serang. Cing tarik. Angkat leungeun, angkatlah. Naon? Salah naon saya? Cing tarik omong. Dikir mang jajan gitu, sok. Teu wani euy. Dikir mang jajan teh. Aya bahan? Nan? Jiga ngaku bahan sero. Oh gitu. Oh pantek teh mah kali. Eta salahna jejen teh. Dikirna tarik teuing sok kos nu ngagebahkeun sero. Pan kadang itu kejauhan, make speaker ongkoh deh. Kudu dijawab. Hatur nuhun pangersa cekur. Karena kritikna baruknya, dikir anak teh tarik teuing kos nunggu ngagebahan sero. Kadang ini teh sada. Nuhun. Katinggalna pangersa teh ngadanguna tebih teuing. Kitu cek urang teh ye. Pangersa teh saudara mendengar kami dari jarak jauh. Jadi yang dengar adalah tolong setelah sholat datanglah ke masjid kami. Tidak ada yang dikir yang ada adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kumaha cek aja nangke. Oh, ai geus oh mah geus ya. Oh, kitu. Ada lagi, terlalu keras itu. Tidak sopan dengan Allah. Memangnya Allah tuli? Ada yang begitu kan? Jejen menjawab, terima kasih. Gitu, ulah sok kapancing orang jadi amok. Naon sia ngomong naon sia? Diadu saja aing. Oh, atuh lain hikam gitu mah. Pan kudu asih kana mingka ngewa. Coba-coba serang anak cara omongan tadi. Jen, hayo gitu. Dikir maneh teh? Nah. Tarik teuing. Memangna Allah teh torek. Oh, tur nuhun pangersa. Si itu jajan urang pangersa ka si itu. Geus meunang di dinya na ge. Si itu setan urang jeung Allah. Si itu nafsu urang jeung kalbu. Geus meunang di dinya. Kudu meunang ti mimiti ai silat. Nuhun pangersa. Kitunya. Janten upami dikir tarik teh nganggap torek ka Allah nya. Kieu pangersa punten ya. Panggerowankeun ngaran jejen dina cepil abdi cing tarik. Jajan! Kita minta beliau supaya memanggil nama saya di dekat telinga saya dengan suara yang keras. Maka saya akan apa? Akan pengang alias katorekan. Betul? Kos ambulan. Pangersa gitu. Naon hese nyebut pangersa ka batur sia teh? Bahasa mah teu meuli ieu. Pangersa. Kunaon Mang Jejen digerowan tarik make katorekan? Kenapa Pak Jejen ketika dipanggil dengan suara keras menjadi pengang? Jawabannya karena mendengarnya pakai telinga. Jadi kalau pangersa menganggap kami yang dikir suaranya terdengar, dianggap menganggap Allah tidak tuli, sama dengan pangersa menganggap Allah punya telinga. Kalau suara keras mengganggu Allah karena Allah ada telinganya. Jadi ternyata yang murtad pangersa ya. Dipuncit kuriling make kawat ku aing. Ketika orang menganggap bahwa zikir bersuara dianggap menganggap Allah terganggu, sama dengan dia memandang bahwa Allah mendengarnya pakai. Jadi sebenarnya yang murtad bukan yang zikir, dia. Naon deui seranganna sok cing tarik ka anam heuh. Eta gerakan cenah dikir teh sama joget mah coplok hulu. Gimana Pak Jejen? Dalam kitab-kitab kurang lebih 20 kitab yang saya baca tentang kaifiah zikir, tidak ada perintah zikir harus menggerakkan badan. Dalam kitab yang saya baca, kecuali kalau kitab yang saya belum baca, bisa saja di Turki dari tarekat lain dikirnya pakai gerakan nusok disebut joget, lain joget deregeje. Kadituna ma'rifat. Kenapa saya oleh orang bawean dianggap pedoman? Karena ketika saya datang ke sana, saya disuguhi tampilan tari saman. Hak hak hak hak hak hak hak hak. Tari saman. Saya sebagai tamu mau balik undangan, diam. Dak tari saman. Ya. Selesai mereka, lalu saya tampil naik ke panggung. Saya katakan, alhamdulillah, bersyukur saya dapat silaturahmi, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Antara lain, saya bertemu dengan kawan-kawan ahli makrifat melalui Thariqah Samaniyah. Yang tadi bukan kesenian, saudara, tapi itu adalah kaifiat berzikir dalam Thariqah Samaniyah. Selesai ceramah, kelompok Samaniyah merangkul-rangkul. Makasih, Gazi, dari dulu kami selalu disalahkan oleh ulama. Tapi sekarang datang roisnya, ternyata kami itu benar. Apa salah saudara? Tuh, nyaulah soknya nyalakan batu. Sama nih ya, cari. Dirin, yang di jalur Qadiriyah Naqsabandiyah, saya tidak menemukan kitab bahwa dikir harus bergerak. Tidak. Saya menemani pengerasa Abah, jadi makmum beliau, ya puluhan tahun lah. Kadang-kadang saya melek loh. Belegugna aja jentah yang nenyo. Ayah Abah kumaha gitu. Saya lihat beliau. Beliau seperti ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Paling sakit tuh mastakan. Wajar dah mursyid. Sudah bisa mengendalikan diri. Tapi kalau saudara melihat saya dikir, Anda akan tertawa. Dikir mang jeje. Nah, sebabnya panahnya berokok-kok jelma butut. La harus menembus tiga. Dari pusar ke ubun-ubun. Rasa ditembus. Tetap saja ketika la diangkat dari pusar ke ubun-ubun, kepala terbawa. Tuh, maha tuh punya kudu dikir. Karena saya murid tolong. Bukan kelas pengendali tinggi. Ilaha kabawa ka dia. Illallah kabawa ka dia. Mangka mohon izin. Ulah-ulah teuing atuh hulu aing gerak. Badan kabedol rasa, badan kabedol rasa. Mohon maaf, kita lihat di kalangan musisi. Nanting embang, nanting embang, mimiti cicing, mimiti kokot, jang, tulis cokot, jang, lila kalila nanting. Eta ngaranna ra naon jasad kabawa. Kitu we atuh nyuhunkeun hampunten, ari lepat-lepat teh daripada maneh ideg henteu cicing henteu mabur malah. Allahumma lantas jalan. Nih tari saman nih. Saman ya? Ya, ini tari saman. Ada saman. Oke. Kalau ini kasidah. Yang kedua yang kedua. Tiangan hulada. Hesen yang ada di laptop. Tari saman tadi. Hakakakak. Hakakakak. Hakakakak. Al-haq Allah. Allah al-haq. Allah al-haq. Hakakakak. Hakakakak. Itu sering terjadi jadbahnya ketika salah satu orang jadab lesme hilang kontrol joprak ruhnya masuk ke wilayah lain sering menginformasikan sesuatu di sana ada ini ada ini ada ini arek diajar saman sok dah ada di dieu mah aya kawehanana lain agul aya ya tari Aceh. Kunaon ka dia? Kunaon ka dia? Latifah Latifah. Lain ka dia. Ka dia mah lain Latifah Latikok. Geus ah geus ah geus ah. Sok. Jeung silatna jeung sagala rupa gerak-gerak. Ngandung arti. Idza ra'aita 'abdan aqamahullah. Geus mahilah mana pokona mah kabeh ge moal neurak nyanyalakeun ahli zikir moal neurak aya kene seranganna naon di beak itulah ayo kiai berdiri sekali di baik, ijtihad. Rasulullah tekantos jebatkeun latifah 7. Tapi Rasulullah tanpa dididik tarikat ku papada jelema ge tos makrifat. Seluruh tubuhna parantos pinuh ku nur. Sedangkan kita harus mengejar kesucian beliau. Maka berijtihadlah para ulama. berdasarkan Quran Sunnah tidak ternama A. Tapi Quran Sunnahnya tidak tekstual menyebutkan terminologi. Cukup disebutkan dengan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu dikaji secara ilmu, terus melakukan tajribah, praktek. Rumus ya, rumus dibuat, lalu dipraktekkan. Ternyata berhasil. Dari ayat-ayat isyarat, hadis-hadis isyarat, dirumuskan menjadi sebuah sistem, dipraktekkan dan berhasil, maka masuk kepada qadiyah yakiniyah. Kebenarannya testimoni, seperti cengek lada, yakiniyah ada bukti. Sanajan teu apal rumus. Nah, karena itu, setelah ini menjadi sebuah kebenaran, berhasil orang tersebut wusul kepada Allah dengan metode itu, maka dia menjadi tariqat mu'tabaroh. Mungkin dalam tarekat lain tidak membahas latifah 7. Silakan saja. Mungkin latifah 3, ya. Boleh-boleh saja. Ya, mungkin tengah istilah latifah, boleh saja. Saya belajar di kurang lebih 7 tarekat. Rifa'iyah, Sadiliyah saya belajar, pernah Tijaniyah saya pernah belajar. Yang membahas latifah-latifah baru Tariqat Qadiriyah Naqsabandiyah dari Suryalaya. Ketika saya di Tijaniyah tidak membahas latifah-latifah. Lebih kepada sholawat Fatih. Al-Fatih 5 Uglik. Ya. Lebih kepada itunya. Jadi gitu, A. Ya. Ya. Bisakah ini dijadikan sebuah kebenaran? Bisa. Berdasarkan tajribah. Testimoni pembuktian. Buktina si eta make metode kitu teh jadi. Nah. Asema mung eta heunyeun atuh ku sorangan. Ada Pak, di Sukabumi ada kiai besar, satu mobil bersama saya di Jalan Ahmadiyani, saya masih ingat. Saya nyupir, beliau mengatakan, "Kang Jajan, saya juga pengen sebenarnya belajar dikir, tapi saya enggak mau ditalkin, saya." Bagaimana jawaban saya pada beliau? "Kang, orang sekelas Akang buat apa belajar lagi? Lebih baik kalau orang sekelas Akang bikin tarekat sendiri aja, Kang. Di istidraja ku anak sekalian disuruhkan. Lamun ngarana Udin al Udiniyah itu. Itorekat naon, itorekat Jepri, Jepriyah. Umpama. Tapi saya minta Akang paham dulu perjalanan ruh kepada Allah dan pos-posnya. Jangan sampai ngomong-ngomong ke New York padahal kemana teh? Kalimangan, punten urang Limangan balik mawa naon. Tak gitu nulah. Ini banyak muncul tatorekatan, mutasyayyih, seh-sehan. Karena dia punya wirid, lalu wiridnya dikabul oleh Allah, dianggap ini. Nanti dulu. Ada lembaga yang ahli untuk menimbang sebuah amalan. Ini tarekat apa bukan? Ya, kalau tidak bersilsilah sampai Rasulullah dengan aturan tertentu. Contoh seperti maaf, Wahidiyah. Tariqat Wahidiyah. Barangkali di sini ada yang pengamal. Jamiah Ahli Tariqah masih kesulitan, Pak, untuk memasukkan Wahidiyah ke dalam Tariqat Mu'tabaroh. Tidak asal wirid, tidak. Di mana kesulitannya, Pak Jajian? Kesulitannya dari sisi silsilah. Dari sisi silsilah, karena di kalangan Wahidiyah ijazahnya amah. Siapa yang memegang tulisan, ia langsung boleh mengamalkan. Tidak ada bai'ah. Apakah itu jelek? Tidak jelek. Sebab ketika orang mengamalkan Wahidiyah, timbul pengolahan ruh. Di Pamijahan, dulunya Satoriyah, si Abdul Muhyi. Satoriyah rada melempem, muncul Wahidiyah. Wahidiyah sulit dipasarkan secara tarekat, muncul Qadiriyah Naqsabandiyah. Saya yang membuka manakib perdana di sana. Bagaimana cara saya? Bukan membentur. Iya, benar mah eta mah. Nah, ulah kitu. Saya katakan alhamdulillah, masyarakat di daerah Pamijahan tos ngamalkeun wahidiyah. Wahidiyah begini, da nama panro istia, kudu apa? Seperti begini, wa aslahu waruhahu adrikni. Jadi solawat dilantunkan dengan nada yang lembut, lalu timbul menangis. Saking cinta Rasulullah. Ya Sayyidi, ya Rasulullah. Setelah saya jelaskan, oh geuning ngajengan jejen mah lain ukur bisaeun, ngartieun, pahameun eusina. Nah, baik, kalau ingin lebih mantap lagi, silahkan disambungkan kepada Qadiriyah Naksabandiyah yang musalsalah. Sekarang lihat, rata-rata manakiban di Pamijahan sekitar 1.500 orang tiap bulan. Lerasanya, ya sok-sok aditu. Al-Mukarramin ti Garut sok aditu. Nah gitu, Pak, kira-kira. Jadi dalam tasawuf jangan sesama tarekat jangan saling menyalahkan. Bisa jadi yang ini pakai rumus begini, yang ini pakai rumus begini, yang ini pakai rumus begini. Mangga rek bodrek, rek paramek, rek oskadon, nu penting riot cager. Rek tarekat ABCD yang penting masyarakat soleh, masyarakat takwa. Amin. Ini silsilah. Baik. Naon deui? Eta tadi sirah teh. Jadi can beres yeun rangkeun tarik ting teh tadi. Eta kunaon gedag? Sebenarnya tidak ada perintah menggerakkan. Jadi kalaupun saya kepalanya masih bergerak, eta mah naon? Jasad kabawa damemeh make torekot ge asok igeug mah. La ilaha illallah. Asok lin? Naon tujuan gerak itu ageunaheunana we kitu. Kadang-kadang saya ke kanan, orang ke kiri. Nah, jeburut. Asyakab. Ya Allah. Kenai. Ya. Kalau ada masih orang mengatakan, salah. Maka suara salah. Saya akan ukur tinggi volume suara. Ya. Mun sakia. Sakia deket teh. Tara tarik-tarik ting. Tara sakia. La ilaha illallah. Sakit tu liat. Untuk kia. Kalau ukuran segitu sama dengan baca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim rata na kitu. Kalau ada qori suaranya seperti itu Muammar Qura suaranya segitu, tarik kurang tarik. Tuhnya siapa berasa bola ai Quran segitu teh dianggap kurang tarik. La ilaha illallah tarik teuing teu adil ente. Kusaha dipentak tika dinya. Hadirin sekalian, acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran oleh Ustadz Muammar Zeta Qori Internasional. Tampil Muammar. Di sini sering Muammar. Kalau ada acara, Humaydi, Muammar, Nanang Kosim, dan lain-lain. Perhatikan, saya akan kuro Muammar, tapi sorana tertarik-tarik. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Kalau internasional, eureuna lila. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, hey, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Idza qamu ila sholati qamu kusali. ولا يذكرون الله إلا قليلا. Sajam ngayapak eh. Bayati koror. Saya mau nanya panitia, kira-kira diundang lagi jangan? Kurang apa sih? Nah. Kenapa kalau ada qori suaranya tidak keras Anda protes? Tapi mendengar la ilaha illallah terdengar Anda salahkan. Bukan syariat yang menjadi dasar saudara, tapi emosi. Bisa saya dari saya orang psikologi. Pakai syariat. Tuh, itu ngomong dehnya. Nggak salah eren nyalahkan batur. Panhayangna muamar teh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan la ilaha illallah. La saruana jeung eta. Palu meuna. Kunaon ari Muammar bismillah kitu ku ente dipuji, la ilaha illallah disalahkeun. Panatik ente campur naon cek aing. Wah, ulah kitu, ulah kitu, ulah kitu. Ulah kitu, ulah kitu, ulah kitu. Endai mah teu kitu henteu bima metakeunana kitu. Geus ah. Itaro eta abdon aqamahullahu ta'ala bi wujudil aurat. Kalau ternyata ada seorang hamba Allah diikomah oleh Allah, dipertemukan dengan pembimbing guru, lalu dia mengamalkan aurad wirid kebiasaan wa adamahu alaiha matulil imdad, ternyata telah bertahun-tahun, berpuluh tahun, gitu-gitu aja, enggak ada kehebatan dia, enggak ada keluar biasaan, ngadoa tadi ijabah, enggak sampai nu gering, kalau kami mungkin gering ha? Atau tetap gering, ngadoakeun anu usaha tetap eta ya, kemajuan. Telaku dua anak teh, waduh dah kena datang ke mana? Di kampung ke, terjadi toko, jadi jelema kekeset. Palatas tak kira, nak ulang hina sia. Jangan menghina kamu, jangan meremehkan dia. Ma manahahu atas ujian dari Allah maulah. Li annaka lam taro alaihi simal arifin. Karena saudara tidak tahu hakikat sima tanda-tanda seorang ahli makrifat pada dirinya. Qasyi ahmadi teh di Suryalaya. Ku jelema diliwatan, dilengkahan, ditajong, ditoker. Baju butut untuk koneng. Kumaha syahanu rekam. Wala bahjatal muhibbin. Anda tidak tahu kehebatan seorang hamba Allah yang mahabbah. Falaula warida maka nawirdun. Oh, lakna jadi isim laknya. Weh gaya atuh. Falaula. Jadi mubtada wae, pek wae. Falaula waridun maka nawirdun. Karena di sini nakis tamya maka nawirdun tidak perlu hobar. Lamun eueuh warid moal aya wirid, lamun eueuh limpahan ti Allah moal aya amalan. Kita tidak tahu pemberian Allah kepada dia apa. Tahu-tahu nanti yaumul qiyamah dia pakai tajullah nganggo makota nagacene tinu maha kawasa diusung ku malaikat ari urang nu kasebut ketua MUI ngesot jagal. Bisa jadi saudara. Karena itu kalau sedang bicara tasawuf, jangan merasa aku guru, aku lebih. Teu mustahil nu hadir di dieu aya wali-waliyah. Nu urang teu apa. Cicing seri-seri. Yang serikeun si jejer. Tapi teu berkomentar, kieu. Aya nu kitu di tarekat. Hati-hati ya, hati-hati. Lanjut. Qaumun aqamahumul haqqu li khidmatihi wa qaumun ikhtasahum bi mahabbatihi kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdzuran. Ada sekelompok kaum orang banyak aqamahumul haqqu li khidmatihi nah hodaman Allah aya deui qaumun ikhtasahum bi mahabbatihi kelasna kelas kecintaannya tinggi. Kulan numiddu haula, semuanya diberi limpahan oleh Allah. Hei kadinya, berhusnudonlah kepada sesama teman kita. Jangan merasa guru Anda yang paling hebat, tarekat Anda yang paling hebat, orang lain dianggap remeh. Jangan. Satu saat saya bersama Pak Wahbiuddin diundang oleh Bapak Rusli Zainal. Rusli Zainal ya. Gubernur Riau di Masjid An-Nur, Masjid Raya. Pak Wahbi ceramah, saya melakukan latihan tasawuf. Bersamaan itu sebelum Maulid Nabi, bukan ini Banjarmasin. Sebelum Maulid Nabi ada perkumpulan tarekat. Saya tidak sebut tarekat apa, kode etik. Hadir kira-kira 5.000 Pak yang hadir. Banyak. Alhamdulillah. Bubar. Lalu para pimpinannya nginap di hotel di Riau, di Pekanbaru. Saya pun nginap. Paginya, sarapan pagi di kediaman rumah dinas Pak Gubernur. Ya. Lalu kami bersilaturahmi dengan Syekh Zulkarnain Rokan. Di situ saya. Pertanyaan saya kepada beliau, Tuan Guru, mohon izin, saya ingin tahu dua hal. Yang pertama, apakah ada sahabat Rasul? Ini gambar. Betul. Apakah ada sahabat Rasul yang pernah menginjakan kaki di Nusantara? Sumatera kah, Jawa kah, Kalimantan, Sulawesi, yang mana saja? Karena saya tidak tahu. Kita tahunya kan Wali Songo. Beliau menjawab. Beliau sekarang salah seorang pengurus Majelis Ulama Pusat, Syekh Zulkarnain Rokan. Cucu Wali Rokan. Rokan itu nama kampung. Salah satu karomat Wali Rokan adalah ketika membangun masjid, beliau menebang kayu bersama masyarakat di gunung. Dari gunung ke Rokan sangat jauh. Bagaimana cara membawanya? Dengan nur ilahi, dengan karomat zikir. Dengan cara apa? Kayunya berjalan sendiri. Gitu. Tapi aku tuh percaya nuk gitu. Mana aku bisa gitu? Pak Jajan tuh bisa kan paduli tengah yang belet. Tapi saya sudah mengantar saudara. Awas stres, awas stres. Stres, aduh ayam, oh shit, tidak ikut. Kelanan, pan ngaji hikam lagi kerek ayun, hikam gil mah. Hikam pigaweun. Ya. Ada kiai sahabat Rasul yang sudah datang di zaman sahabat dulu. Kurun satu siapa? Abdullah bin Abbas. Telah datang ke Barus, Sumatera Utara. Bukti-buktinya adalah ada uang dinar pada zaman itu. Temustahil kajawa ge diinjak sahabat Rasul. Cuma kita kan ngaji sejarahnya baru sejarah dari buku SM. Aha, buku Ali ya. Bukan sejarah yang luas, Pak. Yang kedua, Tuan Guru, ya jelek-jelek saya suka umroh setiap tahun ke sana. Konon kabarnya dulu Masjidil Haram itu dipegang para sufi, para ahli tarekat. Rumah-rumah beliau adalah di Jabal Qubais. Apakah dengan adanya Jabal Qubais dijadikan istana raja, maka tempat-tempat mereka menjadi tergusur? Jawabnya tidak, Pak Kiai. Tidak tergusur. Sedang asik-asiknya ngobrol santun, pimpinan tarekat anu bertanya, Bapak dari mana? Saya dari Jawa. Tarekatnya apa? Kodiriah Naksabandiah dari Suryaleo. Tarekat apa itu? Di depan gubernur. Tarekat gak pakai suluk itu. Gak benar itu, Pak. Tuh. Andai saya tidak di posisi sebagai wakil talkin, bisa saya melotot, Bapak jangan bicara begitu, maunya harapan gubernur kudu pas ya. Akhirnya saya katakan kepada beliau, oh ya silakan Pak, mungkin Bapak belum tahu suluk kami. Makasih Pak. Ini itu kalau orang bodoh memegang tarekat, didoktrin terlalu mahabbah pada gurunya, egosentris, kesombongan asobiahnya tinggi, meremehkan yang lain. Tidak harus begitu, ya, tidak harus begitu. Saya katakan ini kepada kawan-kawan dari tarekat manapun. Ini di Masjid An-Nur, ini Pak Jajan. Nuhun ah kapangihdin. Syahan maneh. Ya, padahal ini sudah tahunan enggak saya angkat. Ya. Jadi kudu aya we data mah bisi pajar ngomong kosong lah, ya. Dirin sekalian, kita masuk kepada idharo ayata sudah tadi, ya. Ada hal yang perlu saya bahas tapi saya lupa, enggak. Masuk lagi hikam sekarang. Kaumun, ya. Ada kelompok yang diikomahkan oleh Allah, khidmat. ada kaum yang mahabbahnya tinggi, kulan numbidu haula, semuanya dilimpahi. Wa haula'i min ato'i rabbik, Al-Qur'an pada iktibas, wa makana ato'u rabbika mahzuro, limpahan dari Allah tidak akan terhalang oleh siapapun. Ini bagaimana hubungan kita dengan sesama tarekat lain. Ulah sok ngadu guru, ulah sok pada agul-agul tarekat, rek bodrek, rek paramek, rek oskadon, nu penting riut cager. Bahasa persatuan itu, bahasa persatuan. Lanjut, kalama takunul waridatul ilahiyatu illa bagtatan, sangat sedikit limpahan dari Allah pembuktian limpahan dari Allah. Begini, dalam belajar mengamalkan suluk tasawuf, mengikuti jejak para nabi dan para wali-wali Allah, jadi tadi kalau ditanya ai tarekat teh ayana teh tasawuf teh ieu teh iraha, sejak Nabi Adam tasawuf sudah ada, karena wadi kan kemarin dalam mabade wadi ilmu tasawuf Allah Subhanahu wa taala. Adapun referensi buku, kitab, kaifiat, cara itu boleh berkembang. Boleh berkembang karena sifatnya pengetahuan. Pengetahuan. Kadang seseorang di dalam mengamalkan suluk, tasawuf, ngomediri, melaksanakan wajib ain, fardu ain dari Allah, ingin menjadi orang takwa yang sesungguhnya, lama menunggu, tidak menemukan warid, tidak menemukan limpahan dari Allah, tidak merasakan kehebatan. Hati-hati. Terkadang ada kelompok tarekat yang selalu demonstrasi kehebatan, majang-majang karomat, memperlihatkan keanehan-keanehan. Maaf, dengan hormat, saya tidak menyalahkan, tapi saya tidak tertarik. Karena itu menjadi main-main. Taralila umurna, selak, hancur. Karena dicampuri dengan kesombongan. Hati-hati ya, hati-hati. Saya tahu. Di wilayah Jawa Barat ada beberapa kelompok yang luar biasa karena dia amalannya bagus, akhirnya mendapatkan keluar biasaan, berbondong-bondong orang mendatangi. Saya tidak menyinggung siapapun. Hati-hatilah. Dagening ai suluk nu sabenerna mah tatempo. Mang taun-taun, mang puluh-puluh taun eueuhna naon, polos we. Amal we, tobat we, syukur we. Illa bagtatan. Terkadang datang seketika li alla yadda'ihal ibadu biwujudil istidad. Kenapa Allah membiarkan dia tidak diberi limpahan? Biar dia semakin kental dengan ketawaduannya. Tapi satu saat Allah berikan berat ke manehanana supaya ulah ngaku yen eta teh gawe manehna. Nyaahna Allah. Ya, belajar zikir jangan hayo menunggu-nunggu, kapan saya hebat ya? Kapan saya bisa terbang? Kapan saya bisa nonyok di kejauhan? Kapan saya enggak pemban peluru? Kapan saya bisa jalan di atas air? Make papan bae tuh. Kerakit naon sih? Oh, tarekat teh gudag-gudag nu kitu. Tidak, Pak. Tidak untuk mengejar hal-hal seperti itu. Itu main-main, Pak, main-main. Kecuali pada suatu kejadian yang menurut Allah layak orang ini diselamatkan, diselamatkanlah. Seperti yang saya alami beberapa kali. Tadi malam kan Pak Mus menyampaikan ketika di Bawean, saya pernah menyampaikan, tapi beliau kan enggak berani terlalu purgar karena beliau orang sana. Sang nahoda mengatakan, 20 tahun kami menjadi nahoda kapal antara Gresik Bawean. Baru sekarang kami tahu laut seperti kolam renang. Siapakah rek disebut karomat pajajan? Si borokokok geblek model kia. Lah, bukan. Karomah guru, gurunya kepada guru, gurunya kepada guru, gurunya kepada guru. Ke Rasulullah, ke Allah. Beres. Tidak ada pengakuan. Sekali anda mengaku, nya akang hebat, hanguslah kita. Jatuh kita dari atas. Beg. Jaga kalbu. Baik, lanjut. Man ra'aitahu mujiban an kullima su'ila wa mu'biron an kullima syuhida wa dzakiran kullama ulima kullama alima ku kullama ulima fastadilla bidzalika ala wujudi jahlihi. Ya. Dalam budaya, budaya sehari-hari kita, kalau ada orang setiap ditanya bisa menjawab. Bahkan ia sering menyampaikan kehebatan-kehebatan. Ketahuilah, orang seperti itu adalah orang bodoh. Dengekeun. Bodoh dina tasawuf, bodoh dina suluk, bodoh dina tarekat. Man ra'aitu mujiban an kulli masyailah. Setiap ditanya selalu bisa menjawab. Tanya bla bla, tanya bla bla, tanya bla bla. Hati-hati. Wa mu'abbirun an kulli masyahida. Banyak pengalaman ruhaniahnya. Kalau begitu Pak Jejen juga begitu. Ya mudah-mudahan tidak termasuk ini. Karena kalau saya sampaikan semuanya ribuan yang saya laksanakan. Saya alami, saya angkatkan satu dua sekedar saksi aja. Dengan tujuan ingin disebut aku hebat. Wa dzakiran kullama alima. Apa yang dia tahu disebutkan pada orang lain. Fastadilla, itulah indikator. Ambillah sebuah indikator. Bidzalika ala wujudi jahli. Tah nu kitu teh murid bodoh. Dina suluk mah. Wah, ngawangkung dina mobil bla bla bla. Mana bla bla bla bla bla. Kos motor Vespa teuing. Di mana-mana ngan disada we. Tidak begitu. Orang suluk tidak begitu. Kalau perlu bicara, bicara. Mohon izin dulu pada Allah untuk bicara. Mohon izin pada Allah. Dicari bahasa, dicari waktu dan lain sebagainya. Lanjut. Innama ja'alad darul akhirata mahallan li jazai ibadihi al-mu'minina li anna hadhihi ad-dar la tasau ma yuridu ayyutiyahum wa li annahu ajalla aqdarahum an yujaziyahum fi darin la bako alaha. Bapak-bapak, ibu-ibu, para salik, ialah orang nah, jadi bahasa panggilan saya pada jamaah seperti itu. Enggak begini, jamaah. Enggak begini. Kalau ada ibu-ibu yang begitu, baik-baik aja lah. Silakan aja. Silakan. Aina teh keur usum na TV teh masing-masing punya gaya anu kikituan kikituan pakai bahasa-bahasa khusus. Ya itu ya madhab itulah madhab siapa? Madhab si Tukul ya. Bukan menghina bukan. Selalu eksem gitu-gituan yang dibesarkan. Gening pajajian ke nurutan, saya mah ilmu. Ayuha salik bisi poho salik teh naon gitu. Ayuha salik ialah orang melalui mengolah empat rapis ruh ialah ingin tembus ke siapa? Mana orangnya? Layak? Pantas? Syukur. Hei, hei, hei. Enaknya kalau kita ibadah dibayar nanti, dibayar sekarang ya. Jujur, jujur, jujur. Oh gitu. Sekarang dan? Bagus, bagus. Pengen lebih besar di sana, lebih besar di sini. Asini aja lah. Termatuk salah satu tanda murid bodoh, tolol, goblok seperti si Jejen adalah ketika ibadah ingin dibayar sekarang. Wirid iyo mana, wirid iyo mana, wirid iyo mana, amal ini mana, sodakoh mana imbalannya, goblok. Ketahuilah kenapa imbalan ibadah tidak diberikan sekarang oleh Allah, mau di mana tempatnya. La ayyah dia karajulan wahidan khairum minad dunya wa ma fiha. Kalau kita bisa membimbing satu orang menjadi orang baik, pahalanya lebih besar daripada dunia dan seisina. Dibikin ayona. Atuh katutup ieu ku saurangeun, sedang nu kihadena ratusan di mana nunaona. Jangan tolol jejen. Jeung sabangsana. Innama ja'ala darul akhirata mahallan lil jaza li jazai ibadi. Mengapa akhirat dijadikan jasa, pembalasan, limpahan? bagi yang mukmin. Lianna hadhihi dar, dunia ini la tasau mayurid, tidak cukup ayutiahum. Di mana rek tempat keunaanna? Gudangnya enggak cukup. Wali annahu ajalla aqdarahum an ayya jazaum bidarin la baqalah. Lamun dituna di dia kiamat engke rajet geul rajet. Ayeuna mah keun wae lah, ayeuna mah jatah we jatah ayeuna mah. Kang, ya, paham ya? Ya, sekedar butuh tempat tinggal, kendaraan yang layak-layak, silahkanlah. Tungtungna ketika Anda walal akhiratu khairul lakum minal ula, tadi teh ya, di akhirat weuteuh ayeuna dibere. Ya. Jangan cengengesan, ka Allah yang dibayar kontan ayeuna wae. Jangan, jangan. Gusti mana ngomongkeun seberapa tahun kieu keneh wae balang sakeneh wae. Lanjut. Man wajada samrata amalihi ajilan fahuwa dalilun ala wujudil qabuli ajilan. Aduh. Hampir ngejetruk cai jeung nu tadi. Sok lieur nah ikam mah kieu da. Ceuk tadi pahala ibadah lebih baik kapan? Nanti di akhirat. Tapi orang yang menerimanya ajilan sekarang, tandanya dia di sana pun akan mendapatkan dobel mantak tong dibeberikeun bae da Allah ke hideung kecuali mun Allah na pikun. Allah na pohoan. Gusti hilap deui. Yang harapan nu beunghar nu kaya nu beunghar nu bager nu kitu mah tong sok lomba teuing cetak. Tong diatur Allah. Tong diatur tanean eta tanean. Saya berani mengatakan setelah saya yang bodoh amalannya masih kecil, kelasnya penumpang kelas kambing tadi, merasakan Allah Akbar, Allah Akbar. Dina perjalanan perjuangan teh butuh anu, tapi isin ka Allah nyuhunkeunana. Isin ka Allah nyuhunkeunana. Ah, ya we. Dianggo we. Saya masih ingat pulang dari ulang tahun yang ke-95 ya. Terus terang saya capek kalau pakai kendaraan yang suspensinya tidak bagus. Wong mobilitas saya, jam terbang saya katanya cukup besar volumenya. Ya, setidaknya saya harus menengoki Asia Tenggara kan. Indonesia, Malaysia, Singapura. Ke Brunei terus terang saya lewat-lewat aja di pesawat, enggak turun di situ. Kecuali saya ke Sabah, orang Brunei datang untuk sama-sama ngaji. Kalau saya ke Sabah Semporna, Filipin dari penghujung datang untuk sama-sama mengaji. Dalam hati ya perlu kendaraan yang tidak terlalu capek. Teu boga duit. Pulang pas di Cianjur si supir mengadut mengatakan, "Pak, aya blazer nyebutan teh wala." "Mana?" "Tuh, Pak. Mundur." Saya pakai Kijang waktu itu. Ada, bukan blazer, Land Cruiser. Ya sok disebut mobil jenderal, mobil menteri. Ngeper-ngeper sih nanyanya juga. "Oh Bapak, dari mana?" "Sukabumi, ada apa?" "Mau lihat-lihat mobil, Perosa apa diperlihatkan." "Aduh maaf ya, saya memerlukan ini." "Oh maaf Pak, itu mobilnya bos itu." "Oh mobil bos, enggak dijual ya?" "Enggak Pak itu." "Ada telepon bosmu?" "Ada." "Di mana?" "Sedang rapat." "Saya telepon ya." "Halo, bos." "Tepat orang Cina." "Ya, ada apa Pak Haji?" "Ya, ada apa Pak?" "Ini oh, perlu mobil." "Pilih aja, pilih yang mana?" "Pengen pakaiannya bos." "Oh, ya, nanti saya turun deh sebentar ya." "Bapak perlu ini?" "Iya." "Tapi uangnya enggak banyak nih, cuma punya paling sepertiganya lah, seperempatnya saya." "Bawa aja Bapak. Nih. Tuh, lihat. Ayo kita tangguh. Mobil Land Cruiser, buka duit dengan ukur 50 juta perak. DP kemana anak-anak. Gimana saya bayarnya, pakai leasing apa?" "Enggak usah Pak, enggak usah Pak. Saya percaya aja lah. Berapa bulan saya dikasih, terserah Bapak lah. Atau balik saya pakai Land Cruiser." geus ngerasa. Ibadah cing bener ku Allah dinilai, gawe maneh gede euy, awak maneh perlu awet, maneh capek euy, maneh mah kudu make helikopter, tah ku aing dibere. Lain hayang ngahulengan karek abdi bade berjuang, upami fasilitas teh cukup Gusti, fasilitas heula Gusti, urang teh kitu ka Allah teh belegung. Jadi urang heula nu ngatur pangeran, ceuk pangeran pahili sia jadi piraon. Aing nu ngatur sia, lain sia ngatur aing. Kerjalah yang bagus, ikhlaskan kalbu, maka Anda akan diberi oleh Allah. Ternyata Anda belum diberi, tong salah paham. Da kuduna mah bisa ngapung lah. Ah, geus ah, man wajada samarta mali ajilan. Di dunya keneh geus meunang, aya bahan euy di dituna, asal ulah ngudag-ngudag ajil. Tapi kalau Anda mendapat ajil karena dikejar-kejar, maka ajil akan hilang. Tapi kalau Anda mengharap ajil, tidak mengejar ajil, ajil menang, ajil benang. Ajil, ajil. Ajil, guragiru, dunia. Ajil, ukhrawi. Paham? Kenaiklah orang, mending ngudak itu, didia dibere. Ada gitu tidak tunang, aturana. Lanjut. Ada satu lagi. Ya arodda anta arifa qadruka indahu fangdur fima da yukimuka. Ya yukimuka. Kalau kamu ingin tahu siapa kamu di hadapan Allah, tanyo kumaha sikap Allah kamaneh poe ieu. Tekudu nanyakeun Gusti, cing harewoskeun ka abdi. Hoyong hatip ya suara teh katinggalan kana batin, mah tekudu kitu. Eta maneh ku Allah keur dikumahakeun poe ieu. Ya, lanjut. Mata razaqaka ta'ata wal gina bihi anha fa'lam annahu qad asbagha 'alaika ni'amahu dhahirata. Kalau kamu mampu taat pada Allah dan kau bangga dengan itu adalah prestasi tertinggi, berarti Anda sudah mendapatkan limpahan rahmat dhahir dan batin. Lanjut. Khairu ma tatlubuhu ma huwa. Apa yang Anda cari dari Allah adalah apa yang Allah cari dari kita. Kitu ngaturna. Euy ari urang ka Allah hayang naon? Eta Allah hayang naon ti maneh? Lamun urang bisa ngalaksanakeun tugas ti Allah, ta eta teh pangalus-alusna perkara ti Allah ka maneh. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Kitu nguturna. Lain kieu, oh pokoknya sakahayang saya, semau saya itu berarti saya hebat. Bukan. Bukan. Mengukur diri adalah apa yang sudah kita lakukan tugas dari Allah. Lanjut. Al-haznu ala faqdani ta'ati. Sengsara sekali orang yang kehilangan taat. Ma'a ada min nuhud ilaiha. Ilaiha min alamatil igdiror, tanda orang tertipu. Ongkoh sok ngarasula, ongkoh sok menyesal, tapi terbangkit. Kang kumaha kang? Abdi mah kieu we nya eta teh abdi mah awon. Ayeuna rek kumaha? Ah rek kieu we abdi mah awon terus. Itu orang tertipu itu. Tanda orang yang merasa jelek jadi orang jelek, dia bangkit, dia berubah. Siri, nah lain hari jeung Allah mulai sok hari. Ulah sok sasolehan, bari hari ngahareukeun Allah. Lanjut. Mal arifu man idza asyara wajadal haqqo. Yang arif bukan yang mendapatkan isyarat, yang menemukan Allah. Aqrabu ilaihi min isyaratihi. Balil arifu man la isyarata lahu lifana'ihi. Kalau orang-orang yang baru mendapatkan isyarah-isyarah dari Allah, tanda-tanda dari Allah, belum ahli makrifat. Ahli makrifat nu sabenerna geus teu aya tanda-tanda. Naon sababna? Fana, hati-hati. Fana dalam tasawuf lain teler. Dikir teu gede bukan. Naon teh euy? Fana lain fana action teh. Fana yang sebenarnya biasa-biasa aja. Pangarsa Abang enggak pernah ada action berlebihan. Biasa we. Pana telah haula wala quwata illa billah. Taya daya, taya upaya, segala kersaning Gusti itu fana. Wanti wa isyuhudis. Dua lagi cepat. Arroja'u makoranahu amalun. Yang disebutkan harapan ialah punya niat dan dilakukan. Wa ila pahuwa umniyatun. Arik itu mengalamun arek-arek bari teder. Etama karek tamani ngalau ngalamun. Malaweng, jelma malaweng. Tulul amal disebutnya. Lanjut. Matlabul arifina minallahi ta'ala asjidku fil ubudiyyati wal qiyamu bihuquqir rububiyyati. Orang-orang yang ma'rifat targetnya, obsesinya, visinya, tujuan intinya adalah hayang jadi benar ibadah jeung ngalaksanakeun hak-hak kepangeranan. Lain ngatur Tuhan, wallahu alam. Duhur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima.